Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara dimulai, mari kita sama-sama bacakan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kita belajar pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan membawa berkat. Ila hadratin Mustofa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Terima kasih kepada kakek dan teman-teman semua. Selanjutnya kepada Bapak Parlim Faiz kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alihi wa sahbihi wa wala. Alhamdulillah kita sudah sampai pada pertemuan ke tujuh, kalau di catatan saya 7, tapi mungkin 6, karena yang satu itu dulu yang minggu pagi. Kalau saya tahu 7 atau 8. Tema ke-8 ini kita sudah masuk ke bab 2. Kemarin epistemologi itu bab 1. Bab 1 aja 5 minggu ya. Semoga kamu sudah sakti sekarang. Kalau diperjuruan kan belajar di Padepokan itu surat basuhi itu sakti. Tapi tidak ada apa-apanya. Saya dulu zaman ke Iran itu ada seorang profesor yang terus tak undang ke UIN itu. Dia hanya belajar mula sadra saja itu 10 tahun. Satu orang tokoh namanya mula sadra dengan segala kitabnya, segala pemikirannya itu 10 tahun. Kalian kan cuma undang Pak Sobwan ke sini saat sesi terus merasa ngerti sadra. Tapi kalau orang Iran serius ya, dengan pesan di sana ada kayak pesantren namanya Hauza. Hauza itu isinya dua versi, ada versi syariah fikih yang nanti melahirkan mujtahid, nanti ada versi tasawuf, versi filsafat dan tasawuf. Biasanya versi filsafat ketika puncak nanti lahirnya tasawuf. Maka para tokoh-tokoh filsafat Islam Iran seperti Imam Khomeini, Mutahhari itu pasti tidak jauh-jauh dari tasawuf ketika ilmunya sudah memuncak. Kalau di sana namanya irfan. Jadi cuma yang jalur fikih ini nanti melahirkan mujtahid. Ada dua jalur dan itu paling cepat orang bisa mulai punya gelar. Sana ada gelarnya kalau pesantren, ada Hujjatul Islam, ada Syaikhul Islam, ada banyak gelar. Dan gelar paling rendah itu ditempuh sekitar kalau dia sudah 25 tahun di pesantren. Iya. Dan kalau di sana nggak kayak di sini, pesantren sendiri-sendiri. Kalau di sana pesantren itu terkoordinasi secara nasional. Jadi misalnya saya dulu di Mojokerto sudah sampai level 8, terus pindah kuliah ke Jogja, itu tinggal melanjutkan karena ada levelnya. Dan kalau nggak dekat sama ustadz ini di masjid itu, saya bisa pindah ke ustadz yang itu di masjid itu. Dan di kabupaten nasional dan nanti ada semacam wisuda levelnya nasional juga. Jadi kalau sudah ustadz, nggak sembarangan orang bisa pakai. Semacam itu diantara, kalau sini kan toganya toga kotak itu yang habis wisuda dibuang. Tapi kalau di sana habis wisuda itu dipakai terus. Karena itu simbol, jadi dia sudah lulus. Paling nggak sudah level awal 25 tahun di pesantren. Jadi jangan heran kalau di sana mesti punya jenggot. Lama-lama di pesantren mikir ilmu, nanti jenggotnya nanti cukup. Lalu kan belajar ya tak sakit lah, kadang panas, kadang dingin, kadang hangat kan gitu. Semangat ya ilmuannya. Oke, kita masuk ke bab 2 logika. Cuma saya tadi sudah bawa pesanmu yang terjemahannya Nasdim Al-Jizr, kemarin ingat tak cari-cari dan ketemu. Ini terbitan baru sebenarnya. Yang lama penerbitnya bukan ini, saya ingat saya. Kalau enggak Bina Ilmu apa-apa, penerbit lama sekali. Dan saya dulu malah belajarnya dari yang penerbit itu. Saya enggak tahu kan, ini mungkin penerbitnya cenderung agak ke Islam, jadi nada menerjemahnya itu agak terasa beda. Kalau menerjemah awal itu kelihatan netral dan bau filsafatnya kental. Tapi di sini kalimat-kalimatnya bau Islamnya lebih kental. Tapi enggak apa-apa, karena ini terjemahan pasti mau. Jadi jangan dikira terjemahan itu mesti netral sesuai bunyi-bunyinya. Kadang-kadang orientasi yang menerjemah juga menentukan. Jadi turut mengatur gaya bahasanya itu, kalau di sini kelihatan arahnya ke Islam banget, tapi yang edisi-edisi awal yang bukan penerbit ini itu kelihatan agak objektif. Ya silahkan, kalau ada yang mau ngopi. Ya ini di kopi bisa rusak, tapi kalau rusak yang foto kopi dulu benerin lagi bisa. Ya daripada numpuk di tempat saya gak kebaca kan, kalian bermanfaat buat kalian ya syukur kan. Cuma kalau rusak ya yang foto kopi dulu beresin lagi gampang. Oke, cuma mahal karena ini tebel. Syukur-syukur ada yang mau nyekan satu-satu terus disebar ke teman-temannya, lebih bermanfaat. Sodako jariah. Oke, bisa kamu katakan selama Ramadan besok itu lumayan, enggak harus ada ustaznya, kamu baca aja sendiri, itu luar biasa. Ya, para pencari Tuhan, tapi bukan yang versi sinetron. Ini filsafat beneran. Nah, karena gaya bahasanya dialog antara guru dan murid jadi lebih enak untuk dibaca. Oke, kita masuk ke tema kita, logika. Kalau kemarin epistemologi kita sudah pahamlah tentang ihwal pengetahuan. Ininya nggak bisa tegak ya. Bukan, ininya gitu ya. Oh ini. Ini ya. Bisa apa kotak cekal lu ya? Kamu beresin dulu. Malah rugi. Ya. Mumpung tidak ada putri, nggak saya pegang aja, nggak apa-apa. Oke, logika. Kenapa kamu lupa? Jangan-jangan kita frekuensi nyerusnya sudah sama. Oke ya, logikamu berarti sesuai sama aku. Ya, saya mulai dari definisi pengertian logika. Definisi itu tidak harus kamu perdalam, pokoknya kamu ngerti maunya. Jadi intinya logika itu cara berpikir yang lurus, tepat, dan teratur, sistematis, itu aja. Kalau bahasa bukunya biasanya orang menyebutnya berpikir yang jernih. Apa jernih? Karena logika ngajari kita pola, model, alur berpikir yang valid, yang benar. Sebenarnya setiap orang itu sudah secara fitrah, secara sunatullah dikasih oleh Allah kemampuan untuk berpikir. Tidak perlu kamu kuliah filsafat, kamu sudah bisa bermain logika. Cuma gunanya kamu belajar logika adalah kadang-kadang ada banyak hal di sekelilingmu, banyak peristiwa dalam hidupmu yang bikin caramu berpikir itu jadi tidak jernih. tidak lurus lagi, tidak tepat lagi. Kadang-kadang belok-belok dikit harusnya lurus, tapi kadang-kadang karena sesuatu terjadi belok. Karena akal itu mudah sekali belok dan mudah sekali dibelokkan. Itu yang dikritik oleh Ghazali dalam Al-Munqidh Minadh Dhalal. Kalau indra itu gampang tertipu, kalau akal itu gampang termanipulasi, gampang desiasi. Kamu bisa masuk ya. Ya. Saya enggak tanggung jawab kalau lubangnya Mekah. Kalau bukan tempatnya yang kadang-kadang jadi masalah. Oke. Jadi logika arahnya adalah gimana cara berpikir kita yang lurus. Itu aja. Secara natural kamu bisa berlogika, tapi kadang-kadang tidak pas dan kamu enggak sadar. Nanti kita lihat kenapa kita harus belajar logika. Isi kepalamu itu dikacaukan secara luar biasa oleh pengalaman hidupmu. Kalau hari ini mungkin oleh TV, oleh media. Barang yang gak logis tapi dibikin seolah-olah logis, itu kerjaannya TV. Barang yang gak masuk akal dimasuk-masukin ke akal, dan kamu lama-lama terus terbiasa, jadi dianggapnya itu masuk akal. Banyak, kamu tinggal cari. Mau kasusnya PKS, mau kasusnya Eyang Subur, mau kasusnya artis kawin cerai, mau kasusnya apa yang sekarang ramai ya? Iyalah, banyak yang itu. Kalau sekali-sekali kamu pikir secara logik, mungkin di rumah sambil diam. Makanya agama selalu nyuruh tafakur dan muhasabah. Itu maksudnya, coba kamu ambil jarak deh, jangan terlalu terlibat. Kemudian dipikir pelan-pelan. Kok bisa ya, yang namanya PKS tiba-tiba kok tahlilan itu dari mana ya? Jadi kan susah. Tapi kamu dibikin, dan ketika orang-orangnya diwawancara juga kamu dipaksa untuk bisa menerima bahwa emangnya kenapa kalau PKS tadi bilang kan terus-terus gitu terus kamu punya ya. Jadi cara berpikirmu terus dibelokkan. Kok bisa ya artis diwawancara dia kamu cerai, apa ada masalah orang ketiga? Tidak, masalah ekonomi tidak, kita masih bersama kok, kita masih saling support kok, kita masih lo terus ngopo pegatan. Ditanya ada masalah enggak ada. Ada orang ketiga enggak ada. Di rumah juga masih bersama. Masih ingin ngurus anak bareng-bareng, kasihan anaknya. Tapi kok bertekad untuk cerai. Dan kamu dipaksa untuk menerima bahwa itu logis. Oh itu, rusak enggak karu-karuan pikiran. Ya kan? Jadi, maka ayo kita belajar pelan-pelan logika. Yo ini nanti saya enggak akan ngasih kamu logika A sampai Z. Karena saya cuma target 2 sesi. Hari ini dan minggu depan untuk logika. Hari ini untuk cara berpikir yang lurus. Besok, minggu depan kita ngomong cara berpikir yang keliru. Nah itu aja. Mana yang lurus, mana yang keliru. Dengan itu bekal awalnya nanti kamu menjelajah sendiri. Jadi ngaji filsafat kita ini kan ngaji yang berangkat dari yang kecil-kecil dulu. Nanti yang besar-besar kamu ngundang orang lain aja. Yang tema-tema besar. Jadi kita pelan-pelan logika. Oke, ada banyak definisi tapi jangan diapalkan. Enggak ada gunanya. Logika itu bukan materi apalah, logika adalah praktekan. Kamu enggak harus logika adalah cara mengambil kesimpulan yang menggunakan akal sehat. Enggak, enggak ada ujiannya. Apa ini mau ngajinya mau dikasih ujian enggak? Begitu ada ujian kamu besok enggak datang. Oke, jadi cukup kamu tahu bahwa logika itu kesana. Ada yang bilang cara mengambil kesimpulan, ada yang bilang itu alat untuk berpikir, ada yang bilang teknik menyusun argumen, ada yang bilang itu metode mengukakan pendapat secara masuk akal, ada yang bilang cara mematuhi aturan hukum berpikir yang sehat tentunya. Yang penting arahnya ke situ. Jadi cara mendaya gunakan rasio. Itu aja arahnya logika. Cara berpikir yang benar. Itu aja. banyak dari kita yang tidak paham ini. Dan jangan salah, ini sangat Islami. Kalau Al-Quran itu dalam hampir ada 10-an lebih ayat yang bilang afala tatafakkarun, afala taqilun, afala tatazakkarun, itu ayat-ayat yang nyuruh kamu mau enggak mikirkan, kamu enggak nalarkan, kamu enggak, selalu gitu Al-Quran. Ada ulama, saya lupa ya, dari India itu, mungkin Ahmad Khan atau siapa, saya lupa, tapi dia bilang bahwa nalar, rasio itu separuhnya wahyu. Jadi ada wahyu kembar, satu wahyu kauliyah namanya Al-Quran, yang kedua wahyu kauniyah yang itu akal, yang bisa baca. Jadi jangan salah, dalam Islam berpikir pakai akal itu setengahnya wahyu. Jadi kalau ada orang atau kelompok yang tidak setuju pakai akal, dia sebenarnya sedang membuang setengahnya wahyu. Jadi Islamnya juga setengah berarti. Iya kan? Ayat-ayat Allah itu kan gak cuma yang kauliyah, tapi ada juga yang kauniyah, realitas, itu juga ayat. Dan kita harus punya alat untuk membaca ayat itu. Kalau ayat yang teks, yo, alatnya bahasa Arab lah, pakai balaghah lah, pakai macam-macam. Tapi yang kauniyah ini kan sains. Antara lain, titik utamanya adalah logika. Jadi jangan salah, ini Islami. Makanya logika itu diajarkan di pesantren-pesantren dulu, namanya mantek, itu logika. Meskipun ada yang tidak setuju, barang siapa yang bermantek, maka dia sindir, kata yang bilang gitu. Itu kasus ketika Ghazali konflik sama para filosof, debat. Sebenarnya yang dipakai Ghazali untuk menyerang kelompok filsafat, menyerang logika, menyerang mantek itu, ya dia pakai logika juga, dia pakai mantek juga. Jadi jangan salah. Nanti kalau ada sesi filsafat Islam, kita coba bahas itu untuk menunjukkan bahwa sebenarnya Ghazali dan para filosof Islam itu tidak kegeran, cuma ngomong di level yang berbeda. Ghazali levelnya apa, para filsuf levelnya apa, dan mereka tidak ketemu sebenarnya. Ghazali sama Ibn Rushd itu tidak saling ketemu, tapi saling berpolemik. Ghazali sudah meninggal, Ibn Rushd jawab. Mungkin kalau Ghazali masih ada, dia bisa jawab lagi. Dan itu sangat filosofis, tidak apa-apa. Intelektual itu gitu, tidak dikit-dikit ngamuk, tawuran. Kan gitu sekarang, kalau beda dianggap musuh, dikafir-kafirkan, tidak kayak gitu. Oke. Macam-macam logika. Ya, kalian harus siap malam ini agak spartan karena slide-nya juga banyak, materinya banyak. Jadi siapkan tanya banyak. Ya, jadi malam ini agak panjang karena materi logika yang panjang itu saya coba ringkas jadi dua sesi. Yang pertama logika alamiah, yang kedua logika ilmiah. Hari ini kita belajar logika ilmiah. Logika alamiah, saya bilang tadi, kalian sudah bisa dan punya sejak lahir, kecuali yang tidak waras. Ya, kalau orang gak bisa pakai akalnya, berarti kan orang gak waras. Orang gila itu pakai akal gak? Ayo. Tidak ya. Disepakati gitu ya. Sepakat. Hey, kamu kok gak tanya gila apa dulu, Pak? Ada yang gila perempuan, ada yang gila harta, ada yang gila beneran. Ya, itu logika alamiah. Kamu gak perlu kursus filsafat untuk bisa mengoperasikan logika alamiah. Anak kecil itu otomatis ngerti apa hal-hal yang logis, sebab akibat, mana lebih besar, mana lebih kecil, mana lebih panjang, mana lebih pendek, itu kan natural aja. Kamu gak perlu belajar, gak perlu ngerti matematika bahwa semeter itu lebih panjang daripada setengah meter, itu biasa aja. Bakul di pasar itu gak pernah kuliah matematika, gak pernah belajar matematika, tapi kalau ngitung cepet, itu logika natural. Kalau dia kamu terus, Pak sampai ngitung bisa secanggih itu, kira-kira kalau dirumuskan pakai matematika, rumusnya gimana? Dia masih tidak ngerti. Mana akar, mana pangkat, mana kuadrat, bingung deh. Tapi kalau bisa, wah, kalau kamu beli sekian, untungnya sekian, malah bisa deh. Alamnya, logika alamnya. Ada logika ilmiah. Nah, ini sebenarnya logika alamiah itu akan berkembang dan lama-lama problem hidup semakin kompleks, semakin rumit, maka orang terus butuh logika ilmiah. Logika yang sederhana saja susah. Perlu nalar-nalar yang lebih licik, lebih jelimet, lebih panjang. Kalau enggak, kamu akan banyak tertipu. Kayak MLM. Ya kan? Ayo dihitung secara ilmiah, jangan alamiah aja. Wah, kalau kamu setor sekian, nanti dapat sekian, setelah dapat sekian. Nah, itu alamiahnya ngomong. Tapi coba secara ilmiah, kamu itu. Apa yang pas, apa yang benar kayak gitu. Nanti kalau berlain pulari gimana? Kalau gak dapat anak buah gimana? Enggak? Wah, itu ilmiah sudah. Perhitungannya sampai jauh begitu. Itu logika ilmiah. Jadi, tujuannya apa sih? Biar kamu gak sesat. Biar kamu enggak keliru berpikir dan membahayakan hidupmu. Biar kamu perhitungan. Oh, kalau saya lewat ini, lewat jembatan misalnya, bobotku berapa, jembatan ini kuatnya berapa, aku bisa. Nah, itu logika ilmiah bisa sesat. Tapi kalau logika alamiah bisa sesat. Tapi kalau ilmiah kamu bisa ngitung. Bobotku 60, jembatan itu kapasitasnya sekian, maka itu ilmiah. Tapi kalau alamiah kan dikira-kira, sorayo, bisa enggak, enggak baca. Nah, itu alamiah. Kalau nasib aman ya aman, kalau enggak ya enggak. Jenisnya logika itu. Jadi kenali jenis logika yang dua ini. Orang ini pakai logika ilmiah apa pakai logika alamiah? Logika alamiah itu biasanya diawali dengan kata-kata biasanya. Itu alamiah. Biasanya sih mau, enggak tahu banyak. Itu logika alamiah biasanya. Tapi kalau ilmiah ada pertimbangan-pertimbangannya. Biasanya sih yang di polling-polling tinggi itu besok waktu pemilu juga tinggi biasanya. Tapi coba dihitung secara ilmiah, masa gitu? Jangan-jangan polling-polling itu ada kepentingan, jangan-jangan ada permainan, jangan-jangan ada rekayasa, itu sudah ilmiah sudah menghitungnya. Itu macam-macam logika. Kita masuk ke prinsip paling dasar dalam berpikir. Kalau ini kalian gak dapat, jangan melangkah ke logika yang lebih rumit. Ini yang merumuskan ada Aristoteles, ada Leibniz, ada Mill. Kalau Aristoteles cuma 3, 1, 2, 3 itu, yang keempat Leibniz dan Mill. John Stuart Mill. Lupakan nama-nama itu, kita masuk ke prinsip-prinsipnya. Yang pertama, prinsip paling simple. Prinsip identitas A sama dengan A. Kalau A, ya A. Saya manusia. Manusia itu berpikir. Saya berpikir A adalah A. Kamu NU atau Muhammadiyah? Saya NU. Berarti kamu kundut. Ya, itu prinsip identitas. Simple. Kalau yang gini aja kamu gak paham, jangan masuk pelajaran logika selanjutnya. Prinsip identitas. Kamu Demokrat atau PKB? Kalau Demokrat ngapain, kalau PKB ngapain? Itu prinsip identitas. Kamu mahasiswa atau siswa? Kalau siswa itu kayak gimana, kalau mahasiswa itu kayak gimana? Harus jelas A sama dengan A. Itu penting. Banyak orang, meskipun ini dasar paling dasar dari logika, dalam prakteknya susah loh orang mempraktekkan A sama dengan A itu. Karena orang gak bisa menjabarkan A-nya sendiri itu apa. Kamu ngaji kayak gini, ini konteksnya kamu sebagai mahasiswa, atau kamu sebagai manusia, atau kamu sebagai anak muda, atau kamu sebagai aktivis masjid, atau kamu sebagai apa? Loh, itu 17. Itu prinsip identitas. Kalau enggak nanti kacau. Jangan-jangan ini sekedar meramaikan masjid ada apa? Ngerti enggak? Ngerti juga enggak apa-apa. Ya masjid ramai. Oh, benar. Apa berarti identitas ngaji filsafat malam ini adalah hanya meramaikan masjid atau pencerahan atau sekedar tahu atau nambah wawasan? Itu harus jelas. Itu prinsip identitas. Alas keliru. Ya seperti tak contohkan tadi, kalau PKS itu haluan keislamannya apa sih? Apa lurus kalau dia tiba-tiba tahlilan di arah kubur, tiba-tiba kan sekarang gencar kayak gitu. kelompok PKS. Kalau enggak berarti dia keliru. Kenapa? Menyalahi prinsip identitas. Untuk bisa melangkah berpikir dalam kondisi apapun, kamu harus jelas di prinsip identitas. Di rumah kamu harus jelas, kamu anak, apa adik, apa kakak, apa bapak. Kalau enggak jelas bisa rusak. Saya anak apa bapak ya? Ah itu kacau, weh. Nanti malu kamu masuk kamarnya ibu. Padahal kamu anak. Anak tidur sendiri itu jatahnya bapak. Jadi kan prinsip identitas. Aku ini cuma teman apa sudah pacar sih? Ayo, itu kalau nggak jelas susah dong. Kamu merasa pacar tiap hari apel, tiap hari SMS, kamu sudah GM ternyata enggak. Kamu cuma teman biasa aja. Oh itu kan gara-gara kamu nggak memperjelas prinsip identitas sih. Jadi ayo diperjelas prinsip identitas A sama dengan A. Itu berpikir paling simpel kayak gitu. Yang kedua prinsip kontradiksi, itu lawannya. Kalau prinsip identitas itu A sama dengan A, kalau prinsip kontradiksi A tidak sama dengan B. Kalau bapak berarti bukan anak. Kalau besar berarti tidak kecil. Kalau merah berarti tidak putih, itu prinsip kontradiksi. Kalau sudah jelas bahwa kamu Wahabi berarti kamu anti tahlil, itu prinsip kontradiksi. Logika yang paling simpel. Kadang-kadang kan ngaco gitu kan. Gara-gara politik, gara-gara budaya, gara-gara itu terus identitasmu hancur gak karu-karuan, gak boleh. Kamu Islam berarti kamu bukan Kristen. Meskipun kamu toleran sama orang Kristen, tapi harus jelas, harus tegas bahwa kamu tidak sama dengan Kristen, kamu tidak sama dengan Hindu, kamu tidak sama dengan Buddha. Itu prinsip kontradiksi. Kamu mahasiswa berarti kamu bukan siswa. Itu hukum paling dasar. Jadi pertama prinsip identitas, yang kedua prinsip kontradiksi, yang ketiga prinsip excluded middle. Prinsip tidak ada jalan tengah. Ada jalan tengah itu berarti absurd, tidak jelas. Saya Pak tidak NU dan tidak Muhammadiyah. Nah, itu kacau, guys. Ya ada. Kecuali kamu, dan terus apa? Tapi saya Salafi, Pak. Boleh ya. Berarti kamu Salafi. Prinsip identitasnya kamu adalah Salafi, tapi bukan tidak A dan tidak B. Kalau tidak A dan tidak B itu tidak jelas. Excluded middle. Jadi jalan tengah itu tidak masuk akal. Non-blok itu berarti apa? Blok tersendiri. Saya tidak barat dan tidak timur. Berarti kamu blok baru. Berarti ada tiga blok sekarang. Kemarin ada dua bloknya, blok barat, blok timur. Sekarang ada tiga blok tengah-tengah, kan gitu. Jadi bukan blok yang gak jelas. Mu'tazilah dulu punya ideologi al-manzilah itu baik al-manzilah baik. Tempat di antara dua tempat. Besok tidak di surga, tidak di neraka. Bagi orang yang berusaha gitu. Kalau orang apa, pewaris kan orang yang melakukan dosa besar kafir dan besok masuk neraka. Sementara orang murji'ah enggak, surga neraka urusannya Allah. Yang melakukan dosa besar enggak kafir. Terus Mu'tazilah mengkonter, enggak. Dia tidak mukmin dan juga tidak kafir, ada di tengah-tengah. Besok di surga juga gitu, dia enggak masuk surga dan juga enggak masuk neraka. Tidak tahu, maksudnya cuma nongkrong di depan pintu surga, tidak boleh masuk ke neraka juga tidak. Jadi kerjaannya nongkrong bikin geng sendiri. Tidak jelas. Nah, itu excluded middle. Tidak ada jalan tengah. Kalau kalian, Pak, saya tidak liberal, tidak fundamentalis, Pak. Tengah-tengah. Sebenarnya bukan tengah-tengah, tapi kamu bikin kubu baru. Karena tengah-tengah itu tidak. Tengah-tengah itu kan tidak A dan tidak B. Saya bukan HMI, juga bukan PMII, ya, mesti grup yang lain. Jadi tinggal pilih aja, apa grup yang apalah, tinggal kamu pilih kan. Apa kami, apa HDI, apa kan mesti itu. Jadi, excluded middle. Jadi cara berpikir itu pertama perhatikan apa sih identitasmu. Kalau sudah ketemu, berarti ada kontradiksi lawannya dan pasti tidak ada tengah-tengahnya. Kalau tengah-tengah berarti kamu membuang identitasmu, bikin kubu baru. Kan itu maunya tiga itu. Prinsip logis paling sederhana. Aristoteles berhenti di identitas kontradiksi excluded middle, tapi terus belakangan ditambah prinsip rationis sufficienis. Jadi kecukupan alasan dalam berpikir, selain harus jelas identitasnya, jelas kontradiksinya, tidak adanya jalan tengah, juga harus punya prinsip cukup alasan. Banyak peristiwa yang kamu sambung-sambungkan yang itu sebenarnya enggak cukup, tapi kamu paksa dia cukup. Dulu peradaban Islam Abad Tengah, banyak orang menuduh gara-gara Ghazali filsafat Islam mati. Itu kalau kamu analisis mungkin alasannya enggak cukup. Kenapa enggak cukup? Sebesar apa peradaban Islam? Kemudian sejauh mana pengaruhnya Ghazali? Kalau cuma gara-gara tulisannya Ghazali, apa mampu dia bikin stagnan dunia Islam secara keseluruhan, seluruh dunia secara luar biasa? Berapa orang yang baca Ghazali? Berapa orang yang baca dan paham? Apa ya cukup hanya gara-gara seorang Ghazali terus Islam mundur luar biasa? Mungkin dia memang sebab, tapi apa ya satu-satunya itu? Nah, karena itu argumen bahwa dunia Islam mundur gara-gara Ghazali itu mungkin benar, tapi alasannya kurang. Belum cukup alasan untuk menuju ke sana. Apa iya dengan alasan 1, 2, 3, 4 terus kamu berani menyebut bahwa Indonesia itu adalah sistem pemerintahan yang kafir? Nanti coba kamu cek, apa sudah cukup alasannya? Apa sudah cukup alasan untuk menyebut bahwa Ahmadiyah itu harus dibunuh? Kalau dia sesat, iya. Tapi apa sudah sufisien alasannya bahwa mereka harus dibantai, dipukuli? Nah, itu prinsip rasionis sufisienis. Jadi tidak cukup hanya ada alasannya, tapi apakah alasan ini cukup? Nah, itu penting dalam logika. Tidak cukup bahwa apa ya contoh yang kamu hidup sehari-hari ya, apa ya alasannya sudah cukup. Kamu gak pernah masuk kuliah, terus kamu ketemu dosennya, datang ke rumahnya sambil bawa salak 5 kilo. Apa ya cukup salak 5 kilo itu cukup? Ganti kamu bolos selama 12 kali semua dan gak nilai A, ayo. Kira-kira apa ya cukup? Ya kalau kurang ya nambah 15 kilo. Oke ya. Rasionya sufisiennya itu apa udah masuk akal ya, masalah gitu. Yang kayak dulu loh waktu Fatwana sama semua Maharani ketangkep itu kan. Terus enggak kok ini cuma tanda buat kenalan jadi teman, dikasih uang 10 juta. Kok yuk masuk akal ya alasannya. 10 juta hanya kenalan sama teman untuk nongkrong di hotel. Belakangan baru ketahui, oh yuk itu bukan cuma nongkrong. Nongkrongin itu, ya kan? Oh, kayak itu ya, 10 juta masuk akal itu. Tapi kalau kemarin nggak cukup, hanya buat duduk-duduk di hotel bayar 10 juta yang ngapain? Ya kan? Cukup alasannya, nggak nyampe. Kayak saya kemarin dari Rebu itu ke Probolinggo karena dana harus nginep ke hotel kelas. Pokoknya saat nemu di hotel uang data dan kebetulan hotel yang bisa jam-jaman. Saya nongkrong di depan kamar itu jam 7 sampai jam 9. Itu ternyata banyak anak sekolah sini masuk berdua kamar itu, masuk lagi berdua kamar itu. Tak pikir-pikir ngapain ya? Masuk waktunya sekolah belajar, dia masuk berdua. Apa yang belajar di dalam? Apa ya sedang menggarap PR? Apa ya? Mikirnya kan gitu. Jadi kalau alasan yang cukup untuk menjawab itu apa ya? Nah, itu harus cukup alasannya biar-biar benar kan? Saya bilang, anu capek itu pak sekolah. Gurunya kecut, jadi dia capek. Ke situ mau istirahat sebentar. Apa ya cukup kalau alasannya cuma itu? Mungkin kan gitu. Cuma kayak ceritanya kiai lihat waktu nginep di hotel ada yang nginep jam-jaman itu kan kiai itu. Nah, kalau mau cuma istirahat, saya ngapain bayar mahal-mahal? Buat tidur aja di masjid di rumah ini kan bisa. Karena apa? Not sufficient alasannya kalau cuma kan gitu. Kenapa berdua? Soalnya mau istirahat aja sebentar sampai di kantor. Nah, cukup alasan itu hanya itu. Karena kalau cuma istirahat bisa di masjid, pasti butuh alasan yang lain. Wayang Maharani sama Pak Toman. Nah, jadi hati-hati, tidak sekedar ada argumennya berpikir itu, tapi kamu harus juga mengukur apakah argumen itu cukup, apakah argumen itu memadai. Jadi kalau lihat TV, kritisilah. Apa sudah pas dengan argumen itu sambungannya dengan masalah sebesar itu? Ah, itu KPK sentimen aja sama PKS. Nah, itu pokok gara-gara sentimen itu terus apa ya? Cuma karena sentimen dengan PKS apa ya? Mau-maunya KPK sampai jatuh bangun seperti itu atau sebenarnya ya enggak sentimen atau yang lain? Nah, itu prinsip cukup alasan. Identitas jelas, kontradiksi harus diperhatikan, tidak mungkin ada jalan tengah, dan yang keempat sufisien alasannya. Oke. Kita masuk ke fokusnya logika. Logika fokusnya ya bikin argumen. Alasan saya bilang tadi, nalar. Seperti saya bilang minggu yang lalu, jadi memang akal itu sering kerjanya itu justru belakangan, tidak di depan. Meskipun nanti setelah akal kerja terus lanjut, mungkin gak terlalu pas belakangan, mungkin ada di tengah. Jadi kamu pingin apa, terus kamu melakukan apa atau ngomong apa, baru terus logikanya apa ini pas ya. Itu biasanya kerjanya akal. Kamu datang dulu ke sini, terus baru kamu bikin argumen, kenapa sih aku ada di sini? Kenapa sih aku harus ngaji filsafat? Kenapa sih aku harus itu belakangan. Sebelum datang ke sini kamu masih belak, nggak ngerti apa-apa. Kok ngaji filsafat itu apa? Yang ngajar kayak gimana? Isinya apa? Nggak jelas. Belum kamu juga nggak ngerti filsafat. Maka argumennya muncul belakangan. Jadi fokusnya kajian logika itu sebenarnya argumen. Dan argumen itu proses berpikir untuk mendukung konklusi, dan dukungan itu adalah alasan-alasan. Ya, kalau bahasa kebanyakan namanya premis. Apa yang kamu putuskan, terus apa sih dasarnya keputusanmu itu? Itu logika. Kamu memutuskan untuk kuliah, apa sih alasannya? Itu premis. Saya ingin kerja. Untuk kerja butuh ijazah. Untuk dapat ijazah saya butuh kuliah. Oleh karena itu saya kuliah. Kuliah konklusi. Alasannya yang belakang tadi, ingin kerja. Nah, itu kerjanya akal selalu begitu. Aku ingin ngerti filsafat, padahal aku bukan mahasiswa filsafat. Maka aku harus nyari di luar kelas kajian-kajian filsafat. Kebetulan ada ngaji filsafat, maka aku ikut ngaji filsafat. Nah, itu kompromis dan konklusi. Selalu begitu akal ini. Kok kalau lihat perempuan rasanya anu ya, daging duk ya. Nah, maka gimana caranya mengatasi daging duk ini? Terus aku punya pacar, kan gitu. Kamu pacaran, premisnya pacaran adalah karena hatimu sudah daging duk kalau lihat perempuan. Nah, itu konklusi dan premis. Ada yang belum daging duk, mengkhawatirkan kalau usiamu masih belum daging duk. Jangan-jangan seleramu beda. Hati-hati ya. Harus sudah daging duk meskipun ditolak, meskipun ya, tidak apa-apa ya. Harus bisa punya target, punya sasaran. Kalau enggak, hati-hati, coba kamu periksa ke psikiater atau kemana, jangan-jangan ada yang enggak beres. Kan ada itu, ada yang artis masa kecilnya cowok tulen asli, tapi begitu besar jadi cewek, cakep lah. Titik-titik itu, saya lupa namanya artis itu kan. Hati-hati, konklusi dan premis. Oke, karena itu alur berpikir yang ada di kepalamu sebenarnya isinya cuma dua, konklusi dan premis. Itu aja. Alasannya dan keputusanmu, itu aja isinya. Nah, cara menarik alasan kemudian menyimpulkan, itu kalau dalam filsafat namanya inferensi. Jadi kalau ada yang bilang cara berpikir inferensial, itu cara berpikir menarik kesimpulan dari premis-premis. Lalu datang ke depan masjid. Loh, masjidnya kok gelap? Kalau gelap berarti gak ada aktivitas. Kalau gak ada aktivitas berarti ngajinya libur. Berarti malam ini ngajinya libur. Dari premis gelap dan premis mayor, kalau gelap berarti gak ada aktivitas, kok masjidnya gelap berarti kesimpulannya malam ini ngajinya libur. Nah, itu inferensial. Cara berpikir dari premis-premis. Duh, kok cewek itu senyum padaku? Senyum itu tanda suka. Berarti kesimpulannya, wah berarti dia suka. Wait, konklusi. Kamu menyimpulkan dari inferensi. Nah, tapi kok senyum terus? Aku sudah lewat, dia senyum terus. Ada apa kok dia senyum? Oh, jangan-jangan gak beres deh. Nah, itu inferensi ya. Itu nanti main inferensi baru kan. Orang yang senyum terus tanpa ada alasan berarti dia gila. Cewek itu senyum terus tanpa ada alasan, kesimpulannya cewek itu gila. Oh gila, gak jadi wes, gak jadi seneng kamu, tadinya sudah seneng. Itu inferensial. Nah, model berpikir inferensial inilah yang kalau dalam filsafat disebut silogisme. Ya, contohnya yang populer di kalangan bukan saya manusia. Setiap manusia mati, maka saya mati kan, selalu gitu contohnya. Paling gampang memang itu. Itu silogisme. Kita lihat. Silogisme itu isinya pasti ada dua premis dan satu konklusi. Itu konstruksi minimal. Nanti ada silogisme, orang menyebutnya parasilogisme. Premisnya banyak, konklusinya belakangan ada. Tapi ngerti dulu yang paling sederhana, bahwa ada premis mayor, ada premis minor, kemudian konklusi. Premis mayor, semua mahasiswa orang pintar. Itu tak kasih contoh dari buku aja. Semua yang pakai kaos bola berarti penggemar bola. Terus semua sing pakai kaos bola, nah masih itu pakai kaos bola, berarti dia penggemar bola. Nah itu premis. Ya meskipun kenyataannya enggak, ya untuk ini mengkui. Atau karena kaos bola biasanya murah-murah. Jadi itu contoh premis mayor, premis minor, dan konklusi. Ini bentuk paling sederhananya. Kita lihat ada jelimetnya, ini ada aspek jelimetnya juga. Silogisme bisa valid, bisa invalid. Valid, invalid berarti yang diomongkan adalah alur dan variabel penalarannya. Tapi ada kalanya benar atau salah. Kalau menilai silogisme, ketika saya ngomong menilai benar salahnya, berarti yang saya nilai adalah ketepatan premisnya, entah mayor entah minor. Karena kadang-kadang ada premis mayornya keliru, maka kesimpulannya jadi keliru. Atau alur penalarannya enggak pas, ada level yang berbeda, itu berarti invalid namanya. Contohnya ini yang salah, yang invalid, yang premis mayornya salah. Misalnya premis mayor, orang Kristen itu biasanya lebih lucu. Nah, terus Lukman rambutnya lurus, Ain rambutnya keriting. Kesimpulannya berarti Ain lebih lucu dari Lukman. Nah ini benar secara prosedur berpikir, tapi dia salah kenapa? Premis mayornya. Dari mana kamu menyimpulkan orang keriting itu lebih lucu? Ya kan? Kadang-kadang orang mungkin lebih lucu orang gundul misalnya, enggak apa, orang gundul lebih lucu, tapi modal. Nah itu kan enggak jelas, maka premis mayor bisa menjebak. Hati-hati kalau ada orang berargumen, perhatikan dia premis mayornya apa, karena premis mayor ini yang universal. Kalau premis mayornya bermasalah, ya kesimpulannya pasti juga bermasalah. Saya tidak menggunakan syariat berarti orang kafir. Saya tidak menggunakan syariat, maka saya orang kafir. Padahal kamu tidak jelas syariat itu apa sih? Tapi karena dari premis mayor yang tidak jelas, ya kesimpulannya jadi tidak jelas. Kalau itu sampai ke konklusi, ya konklusinya jadi konklusi yang tidak jelas. apa yo, kamu gimana penelitinya? Aku bener loh orang belitung itu lebih lucu, kan nggak mesti. Kadang rambutnya lurus lebih lucu. Ya asal cirinya gini, kalau dekat orang keriting kamu jangan merokok, kasihan, karena asapnya nggak bisa keluar. Kasihan teman-teman, asapnya mulut-mulut kayak kebakar rambutnya. Jadi kalau merokok jangan disemprotkan ke temennya yang keriting. Ah, orang kalau yang invalid itu variabelnya salah. Variabelnya salah itu mungkin level objeknya salah, mungkin alurnya yang salah. Misalnya kayak contoh, semua anjing makan daging. Johnny nama orang, bukan Johnny nama anjing. Makanya kasih tanda kurung. Johnny makan daging. Terus kamu simpulkan berarti Johnny adalah kayak kamu kalau bionan itu loh. Setiap monyet makan pisang. Terus saya makan pisang, berarti ah itu kenapa salah level. Yang satu level ini kalau Johnny itu nama anjing, maka silogisme ini benar. Tapi karena Johnny itu bukan nama anjing, silogismenya salah. Karena yang pertama yang diomongkan adalah rumput hewan yang namanya anjing. Banyak orang diskusi kacau karena salah level ini. Memang kadang-kadang lucu, tapi kadang-kadang kacau. Misalnya kamu mau nyari pacar gimana? Saya mau nyari pacar yang rambutnya panjang, yang putih kulitnya, yang itu terus. Yang satunya, kalau kamu, saya mau nyari pacar yang mau aja deh sama saya. Nah, ini kelihatannya yang nomor dua lebih cerdas. Ini sebenarnya secara logika justru lebih bodoh. Karena persoalannya tidak ngomong mau atau tidak mau, kualitas pacar yang kamu mau kan itu yang ditanyakan. Kok dia ngomongnya saya maunya yang mau aja deh, ayo betone. Kelihatannya lebih cerdas tapi sebenarnya lebih bodoh. Karena yang dibahas levelnya beda. Nah, itu kalau silogisme itu jadi silogisme invalid, keliru. Itu kayak yang satu ngomong ke utara, dia ngomong ke selatan. Ya memang lucu, tapi menunjukkan bahwa yang diajak ngomong itu rada ya. Agak jerapah kayak kalau minggu lalu. Antara otaknya sama anunya jauh. Oke. Ini prinsip selanjutnya. Setiap term yang ada di kesimpulan harus sudah ada di premis mayor dan premis minor. Enggak boleh ada term baru dalam konklusi. Kalau ada berarti itu tambahan dan berarti salah, cara berpikirnya keliru. Ya itu kan, semua penyanyi dangdut itu menarik. Inul adalah penyanyi dangdut. Kalau kesimpulannya Inul adalah menarik, berarti benar. Tapi kalau tiba-tiba kok masuk Oma Irama, itu berarti keliru. Dari mana datangnya Oma Irama? Minornya ngomong Inul kok. Berarti apa? Omerama itu variabel yang tiba-tiba dimunculkan di konklusi. Nah itu berarti gak masuk akal. Jadi kalau kamu diskusi apa saja, perhatikan majornya apa, minornya apa. Kadang-kadang orang bermain trik di kesimpulan dimasukkan variabel yang semua gak ada. Dan kamu gak sadar itu namanya sama-sama dangdutnya kok. Omerama juga menarik dan juga mendorong. Oke, okay. Nah, yang pertama itu logis, tapi kalau yang kedua gak logis. Hati-hati dengan variabel yang muncul tiba-tiba dalam konklusi. Nanti kalau kamu lihat debat, itu kadang-kadang ketika orang kalah debat, tiba-tiba dimasukkan variabel baru. Ketika sudah jelas salahnya, terus dia masuk variabel baru. Kayak, loh, ngapain sih kok kamu mau goyang kayak gitu? Loh, urusannya apa? Ngapain urusin saya? Goyang saya. Banyak yang lebih dahsyat, banyak yang lebih salah dari saya, itu koruptor, itu maling, ngapain sih capek-capek dari saya. Loh itu out of context, nambah variabel baru, wong ini konteksnya goyang kok tiba-tiba ngomong korupsi. Itu berarti memunculkan variabel baru, mesti cara berpikir ini salah secara silogistik. Dan kamu sering tertipu dengan itu. Kok ngejar-ngejar PKS terus? Senturi itu loh ini konteksnya lagi ngomong tentang korupsi daging sapi. Senturi ya nanti dibahas tapi tidak dalam konteks diskusi ini. Kalau tiba-tiba variabel itu dimasukkan, ya diskusi ini sudah tidak karu-karuan. Itu gunanya Karunik Ilyas. Terus ya, kalau Karunik Ilyas gak ngerti ini, ILC itu mesti dihilangkan, gak lalu-laluan. Orang karena dendam terus segala cara dimasukkan untuk memojokkan yang lain. Gak boleh, karena harus jelas konteksnya. Gak boleh ada variabel baru yang tiba-tiba muncul. Kalau ada bisa rusak cara berpikirnya. Diskusinya mesti ngalor itu. Kalau kalian jadi moderator, perhatikan ini. Karena kadang-kadang ada orang ngomongnya out of context. Harus kamu masukkan lagi, oke? Itu benar bahwa ramai-ramai itu menarik, tapi konteks diskusi kita hari ini adalah ilmu. Nah, itu patokan pertama. Patokan kedua, kalau permis, salah satu permisnya universal dan permis yang lain partikular, konklusinya harus partikular. Enggak boleh universal. Contohnya, semua mahasiswa adalah orang yang pintar, orang yang rajin. Itu tak harus contoh. Tommy mahasiswaku. Kesimpulannya harus partikular. Tommy adalah orang yang rajin. Tidak boleh universal. Tidak boleh habis ngomong oknum, terus ngomong institusi besar. Itu mesti kacau nanti. Kalau sudah mengkerucut pada oknum, yuk bahasanya harus ke oknum. Kalau sudah sosoknya misalnya LHI tidak ada hubungannya dengan PKS, dia sosok tersendiri, urusan LHI sendiri, PKS sendiri, yuk LHI berarti fokusnya. Jangan disangkutkan ke besar, kecuali promisnya diganti. Jadi perhatikan aspek universal dan partikular. Pokoknya kalau ada satu universal, satu partikular, kesimpulannya harus partikular. Bisa dibalik. Dibalik itu kalau yang atas Tommy, ya bisa, Tommy mahasiswa saya. Semua mahasiswa adalah orang yang rajin, berarti Tommy adalah orang yang rajin. Tapi tidak bisa setelah minornya sudah ada Tommy, terus tak simpulkan semua mahasiswaku adalah orang yang rajin. Itu universal lagi. Kesimpulan harus partikular. Semua acara TV itu sampah selesai. Kemudian acara TV. Sinetron adalah acara TV. Kesimpulannya harus partikular. Sinetron adalah sampah. Tidak boleh universal lagi. Kalau universal lagi nanti jadinya tautologi bulat. Harus ada kesimpulan yang spesifik jelas dari alurmu. Harus ada kesimpulannya. Gak boleh ngambang lagi. Karena begitu kamu masuk ke universal, ngambang lagi. Harus jelas yang besar itu PKS-nya, yang kecil itu LHI-nya, yang besar itu Demokrat-nya, yang kecil itu Anas-nya, itu harus jelas. Ketika kamu campur itu mesti bulat. Kapan ini ngomong di level Anas atau ngomong di level Demokrat atau jangan-jangan ngomong di level Indonesia. Kalau ada besar dan kecil berarti itu mengerucut. Arahnya ke yang partikular, bukan ke yang besar. Itu silogisme, aturan kedua. Kalau dua-duanya universal, maka berarti baru kesimpulannya boleh universal. Semua muslim cinta damai, bukan universal. Dan semua takmir masjid adalah muslim. Apa yang takmir masjid kok tidak Islam? Enggak, berarti kan itu kan universal juga. Sifatnya dimanapun takmir masjid. Nah, kesimpulannya juga harus universal. Enggak boleh tiba-tiba muncul partikular. Berarti semua takmir masjid itu cinta damai. Tidak boleh kok ujuk-ujuk merujuk satu oknum dari takmir masjid. Terlalu sempit. Karena apa? Minornya aja sudah universal. Betul. Semua orang apa ya? Betul. Semua mahasiswa suka demo. Misalnya. Apalagi universal yang kedua. Semua pendemo UIN adalah mahasiswa yang gak lulus-lulus. Nah, konklusinya juga harus universal. Gak boleh berarti konklusinya juga semua mahasiswa UIN yang suka demo itu sudah lulus-lulus, kan gitu. Jadi dari dua premis universal, konklusinya harus universal. Kamu boleh nyari contoh yang banyak, nanti kita bahas. Yang selanjutnya, jika permisnya ada yang positif dan negatif, salah satunya, kesimpulannya harus negatif. Misalnya, semua anggota DPR tidak setuju BBM naik. Itu kan berarti negatif yang di situ. Joni adalah anggota DPR, maka kesimpulannya Joni tidak setuju BBM naik. Atau dibalik, semua anggota DPR setuju BBM naik, Joni bukan anggota DPR. Kesimpulannya apa? Joni setuju BBM naik. Kan gitu. Jadi kita lihat modusnya. Ada yang perlu kamu cermati. Jadi pokoknya kalau ada premis positif dan negatif, kesimpulannya harus negatif. Jangan salah alur berpikir. Contohnya panjang. Terus tidak bisa disimpulkan kalau premis itu dua-duanya negatif. Susah. Karena serba tidak itu berarti tidak bisa membuat konstitusi pernyataan baru. Dia tidak bisa disimpulkan. Semua anggota PKI bukan warga negara yang baik. Saya bukan anggota PKI. Saya bukan anggota warga negara yang baik. Tapi kan tidak bisa disimpulkan terus saya anggota PKI. Karena dua-duanya negatif. Bisa jadi saya bukan anggota warga negara yang baik, tapi saya juga bukan PKI. Dua-duanya negatif. Semua takmir masjid bukan mahasiswa yang rajin. Saya bukan mahasiswa yang rajin, maka saya takmir masjid. Kaget begitu, tidak logis. Jadi tidak bisa disimpulkan kalau dua-duanya negatif. Jadi kalau kamu tidak, dia juga tidak, ya oh tidak mungkin jadi. Tapi kalau kamu kayak ini tadi, kalau kamu ya, dia tidak, masih kesimpulannya pasti tidak. Iya kan? Kamu nembak, dia gak setuju, kesimpulannya tidak. Kamu gak nembak, dia setuju, kesimpulannya juga tidak. Jadi kalau satu ya, satu tidak, hasilnya mesti tidak. Tapi kalau dua-duanya tidak, sang soyo. Disimpulkan aja gak bisa, gak ada urusan. Kamu juga gak, dia juga gak, berarti gak ada cerita apa-apa. Jadi gak bisa disimpulkan. Gak bisa ditarik konklusi. Kalau ini bisa ditarik konklusi, cuma konklusinya mesti tidak. Kalau universal sama universal, ya berarti universal juga kesimpulannya. Oke, dari dua, kalau tadi sama-sama negatif, ini sama-sama partikular juga tidak bisa ditarik konklusi yang valid. Misalnya, premis mayornya E yang syukur adalah paranormal. Premis minornya E yang syukur punya istri 9. Tidak bisa disimpulkan paranormal itu punya istri banyak mesti. Tidak bisa, karena ada paranormal yang istrinya cuma satu, tidak banyak. Kenapa? Yang subur paranormal itu partikular, yang subur punya istri 9 itu partikular juga. Dua hal yang partikular nggak bisa ditarik konklusi. Saya suka telur goreng, saya juga suka tempe goreng. Itu kan sama-sama ya, sama-sama partikular. Kesimpulannya, yo saya suka telur dan nasi goreng, nggak bisa digabung sudah. Tidak bisa dikonklusikan apa-apa. Konklusi itu kan dari premis mayor digabung sama premis minor. Oke, sekarang kita lihat. Saya agak cepat mengingat waktu masih panjang adanya ya. Model, nanti kita lihat sampai sejauh mana kita bisa ngomong model berpikir. Model pertama adalah model berpikir logis yang namanya deduksi. Dari umum ke khusus. Berarti apa? Deduksi ini sangat tergantung pada premis mayor yang sifatnya umum. Kuncinya. Jadi kalau kalian ingin menguji orang yang benar deduksi, perhatikan premis mayornya. Apakah premis mayornya pas atau tidak. Begitu premis mayornya meleset, kemungkinan besar kesimpulannya meleset. Itu premis mayor. Jenisnya ada empat. Ada modus ponens, ada modus tollens, ada disjunktif silogism, ada hipotetik silogism. Istilahnya luar biasa keren, tapi nanti kita lihat kamu pemahamannya sebenarnya sederhana. Modus ponens itu, ini deduksi. Jika A maka B, karena A maka berarti B. seolah-olah rumit, tapi sebenarnya gampang kalau ngerti contohnya. Gini, diwajati dulu dua, yang dua, yang ketiga langsung ke contoh. Jika saya seorang bapak, maka saya adalah laki-laki. Saya bapak, maka saya laki-laki. A itu kan, tak, kali ini aja. Nah ini kan bapak, yang B ini laki-laki. Yang A itu namanya antecedent, yang B namanya konsekuen. Konsekuennya itu laki-laki, antecedennya bapak. Modus boleh itu maksudnya apa? Antecedennya harus diafirmasi, disetujui, tidak boleh diingkari. Karena kalau antecedennya diingkari, kesimpulannya keliru. Ini yang diafirmasi namanya, maka saya sebut valid. Jika seseorang itu bapak, maka dia laki-laki. Terus diafirmasi, oh iya saya bapak, berarti saya laki-laki. Tapi tidak bisa kalau diingkari. Jika seorang laki-laki bapak, maka dia laki-laki, saya bukan bapak. Oh kebalik. Ini yang diingkari apa? Saya bukan bapak, maka saya bukan laki-laki. Tidak pas kan? Apa enggak ada laki-laki yang tidak bapak? Iya. Kesalahannya apa? Karena dia mengingkari konsekuen. Oke, mengingkari antecedent. Bapak ini kan antecedent. Antecedentnya gak boleh diingkari. Oh ini hati-hati, agak rumit. Tapi dalam sehari kamu sering terjebak ini. Jika seseorang itu NO, maka dia setuju tahlilan. Saya NO, saya setuju tahlilan. Valid. Tapi kemudian saya bukan NO, apa terus kesimpulannya pasti saya tidak setuju tahlilan? Enggak mesti. Saya PKS, saya dengar coba dalam ini logika ini sering dipakai dan kami terjebak itu. Ketika orang mengingkari antecedennya, padahal ketika itu diingkari otomatis si logismenya mesti keliru. Ini namanya modus polem. Yang lurus adalah jika A maka B. Dan A berarti B. Kebalikannya modus ponen itu modus tolen. Kalau modus tolen mengingkari, tapi yang diingkari bukan antecedennya, konsekuennya. Kalau yang diingkari konsekuennya benar. Kalau yang diingkari antecedennya keliru. Betul. Yang antecedent dia harus diafirmasi, nggak boleh diingkari. Sementara konsekuen dia harus diingkari, bukan diafirmasi. Ketika kebalik, mesti rusak. Misalnya, jika seorang adalah ibu, maka dia perempuan. Dia bukan perempuan, maka dia bukan ibu. Karena enggak mungkin yang tidak perempuan berarti laki-laki kan, jadi ibu kan enggak mungkin. Tapi kalau diafirmasi, keliru. Dia seorang ibu, maka dia perempuan. Dia perempuan, berarti kesimpulannya dia ibu. Salah. Karena enggak mesti perempuan itu jadi ibu. Perempuan ibu kan kalau dia punya anak dan punya suami. Nah ini namanya modus tollens. Jadi modus ponens itu mengafirmasi antecedent, modus tollens itu mengingkari konsekuen. Perhatikan ketika orang ngomong jika maka. Jika Demokrat dapat sekian maka dia menang. Terus perhatikan minornya setelah itu. Nah, itu menentukan apakah dia mengafirmasi antecedennya atau justru mengingkari. Ketika dia mengingkari berarti logika itu mesti keliru. Kebalikannya, konsekuennya harus diingkari dalam alur logik selanjutnya. Kalau diafirmasi mesti keliru. Nah, itu coba kamu bisa bikin 1001 contoh. Nanti alurnya akan seperti ini. Itu pola kedua, pola yang pertama modus ponens, yang kedua modus tollens. Yus, sambil pulang setelah kamu ngopi ini coba bikin rengrengan contoh yang banyak, cari macam-macam kasus. Oke, nanti kalau saya yang nyari di sini kesuwen waktunya. Ah, Ini terus jenis ketiga dari deduksi adalah silogisme hipotetis. Ini sama, jika maka tapi alurnya linier. Jika A maka B, jika B maka C, berarti kesimpulannya jika A maka C. Jika kamu belajar yang rajin maka kamu akan lulus. Jika kamu lulus maka kamu akan senang. Dengan demikian, jika kamu rajin maka kamu akan senang. Jika kamu punya pacar maka kamu akan tenang. Jika kamu tenang maka studimu lancar. Dengan demikian punya pacar berarti studimu lancar. Nah itu hipotesis silogisme. Nah, cara berpikirnya gitu. Jika kamu nyontek maka nilaimu akan bagus. Jika nilaimu bagus orang tuamu senang. Berarti jika kamu nyontek orang tuamu senang. Itu silogisme hipotesis. Jika kamu tidak mandi teman-temanmu menjauh. Jika teman-temanmu menjauh hidupmu tenang. Maka kalau kamu tidak mandi hidupmu tenang. Itu hipotesis silogisme. Itu kamu bisa bikin contoh lah itu. Nalar silogisme hipotesis. Nanti kita lihat kenapa sih hipotesis, karena memang sifatnya hipotesis tidak pasti apa iya ngono. Nah nanti kita lihat apa iya ngono itu di nalar jenis ketiga yang memang khusus membahas asumsi-asumsi hipotetis. Yang keempat, disjunktif silogisme. Kalau tadi ngomong jika maka, kalau ini A atau B, logika atau. Ini nak kasih contoh komputer, karena komputerku lagi rusak. Jadi program komputer ini mungkin kena bug atau inputnya salah. Saya inputnya salah. Kok ternyata inputnya enggak salah masih rusak? Berarti memang komputer ini punya bug. Jadi logika atau. Saya kok dapat nilai E ini kalau tidak karena dosennya sentimen, ya karena kerja aku enggak bisa ngerjain soal ujian. Perasaan aku bisa ngerjain soal ujian, berarti dosennya sentimen. Nah, cuma itu aja. Itu namanya disjunktif silogisme. Dia ketawa padaku itu bisa dia senyum di depanku mungkin karena basa-basi atau mungkin karena dia senang padaku. Tapi perasaan sejak kemarin tak SMS, tak anu enggak respon berarti dia enggak senang. Kesimpulannya ya basa-basi. Kan gitu. Itu namanya disjunktif silogisme. Cara berpikir milih satu di antara dua alternatif. Dan ini deduksi namanya. Diambil dari pengalaman saya ya. Oke, deduksi seperti itu. Sekarang kita masuk ke induksi. Kalau induksi sederhana, induksi itu kamu sudah ngerti lah. Dari pengetahuan khusus dikumpulkan jadi satu, jadilah pengetahuan umum. Itu namanya induksi. Serta ngaji, tak lihat yang sana ngantuk, yang tengah ngantuk, yang sini juga ngantuk, maka berarti sekarang semuanya ngantuk. Nah itu induksi, pengetahuan bahwa ngaji filsafat itu bikin ngantuk. Itu pengetahuan sifatnya induksi. Dari pengetahuan yang spesifik jadi satu. Sederhananya begitu. Dan orang itu biasanya kayak gini gitu. Kalau orang Jawa menyebutnya ilmu titen. Jadi ilmu titen itu ya titennya aja. Kalau fenomenanya yang pertama gitu, kedua gitu, ketiga gitu, oke. Duduk, jangan duduk di depan pintu waktu maghrib. Karena begitu kamu duduk di sana susah dapat jodoh. Orang Jawa yang duduk kan itu. Itu mungkin sejenis ilmu titen. Sifatnya induktif. Dulu ada yang duduk di situ gak dapat jodoh. Ada lagi yang duduk gak dapat jodoh lagi. Ada lagi yang duduk, wah terus disimpulkan, eh pokoknya jangan duduk di situ deh. Nanti susah kan gitu. Makanya David Hume itu kemarin yang saya bilang, yang empirisisme itu kan dia sangat anti dengan induksi karena apa itu begitu. Kamu lihat ada burung lewat, besoknya kamu nilainya bagus. Mau ujian burung lewat nilainya bagus. Kalau nggak ada burung nilainya jelek. Lama-lama kamu simpulkan ada korelasi antara lewatnya burung sama nilainya bagus. Terus lama-lama oh ya kan gitu. Kalau contohnya David Hume itu migrasi burung. migrasi burung itu kan di Eropa kalau musim dingin itu burung-burung itu pada bermigrasi jadi lewat. Kebetulan musimnya musim dingin. Musim dingin itu orang cenderung di rumah, jadi terus banyak wanita hamil. Nah, sehingga terus menemukan begitu banyak burung lewat, mesti nanti banyak wanita hamil. Jadi seolah-olah sebabnya wanita hamil itu burung yang lewat. Padahal mungkin bukan burung yang sana, tapi burung yang lain. Oke, nah itu pengetahuan yang sifatnya induksi. Jadi, tapi yuk, kamu tidak bisa hidup sebenarnya kalau tidak pakai induksi. Dalam banyak hal, kamu kan hidup itu berdasarkan induksi-induksi. Pengalaman yang kemarin kamu simpulkan untuk pengalaman hari ini. Pengalamannya orang kamu ambil untuk pengalamanmu, induksi. Sudah. Yo, dunia ini kan juga induksi dari Allah. Jadi kamu tidak bisa hidup kalau nggak induksi. Meskipun secara logika pertanggungjawabannya banyak orang menyebut lemah, tapi dia salah satu model berpikir. Dari fakta-fakta tiap hari terus kamu simpulkan. Kamu naik bis hari ini mabuk, besok naik bis lagi mabuk, besok lagi mabuk. Maka kamu akan menyimpulkan bis itu memang lebih mabuk. Kan gitu. Meskipun mungkin kapan-kapan kamu naik bis gak mabuk, tapi kan sampai hari ini kamu simpulkan dia bikin mabuk. Itu cara berpikir induktif. Makanya hati-hati kalau jangan-jangan para ulama nanti berfatwa bahwa naik bis itu haram. Ya kan? Karena setiap yang memabukkan itu haram. Jangan-jangan itu. Padahal kalau di Jawa kamu makan gandum itu juga bikin mabuk. Ya kan? Jangan-jangan kamu simpulkan semua yang banyaknya bikin mabuk, sedikitnya juga bikin mabuk. Mabuk cinta berarti pacaran itu haram. Kenapa? Karena bikin mabuk. Bukan urusan pacarannya. Dan setiap yang memabukkan itu haram. Oke, mode ketiga namanya abduksi. Kalau abduksi, kalau Aristoteles menyebutnya apa? Oke, ini yang khas, orang sering bahas. Kamu ngertinya mesti induksi sama deduksi. Abduksi itu untuk membahas fakta yang hipotesis tadi. Jadi silogisme tapi hasilnya bukan kepastian. Kadang-kadang permis mayornya yang tidak pasti, atau kadang-kadang karena permis mineral yang tidak pasti, kesimpulannya juga jadi tidak pasti. Misalnya setiap kiai itu pakai jubah, bapakku pakai jubah, terus kamu simpulkan berarti bapakku juga kiai. Nah itu kan susah membantah, tapi iya ya, salahnya di mana? Nah, itu susah. Setiap yang apa rajin pasti nilainya bagus dan disayangi dosen. Saya rajin, maka nilaiku pasti bagus dan disayangi dosen. Nah, itu kan hipotesis sebenarnya. Kadang-kadang enggak juga, kadang kamu rajin nilaimu jelek. Susah. Cuma kesimpulan ini diambil kenapa? Ya karena yang paling mungkin itu. Jadi abduksi itu definisinya adalah reasoning for the best explanation. Kemungkinan yang paling mungkin terjadi ya itu. Kalau saya rajin dan disayang dosen, kemungkinan paling bagus adalah kemungkinan yang paling mungkin, kemungkinan yang paling besar itu nilai itu akan bagus. Meskipun gak mesti juga. Kalau bapakku pakai jubah, pakai serban di kampung tiap hari, penjelasan yang paling mungkin adalah dia itu dikiaikan oleh orang di kampung. Meskipun mungkin juga enggak, tapi best possibility yang paling mungkin kemungkinannya itu dia seorang kiai. Dia nalar ini namanya abduksi. Kok tiba-tiba rambutmu kamu gundul? Oi, kamu rambutmu nggak gundul? Jangan-jangan kamu stres ya? Nah, saya ngomong stres ini kan nggak mesti. Tapi secara nalar the best possibility kemungkinan paling besar kok tiba-tiba kamu gundul, nggak ada angin, nggak ada hujan itu ya karena kamu sedang stres. Ya mungkin ada alasan lain, tapi yang paling mungkin ya itu. Kamu kok tiba-tiba jadi perenung, tiba-tiba jadi pendiam, tiba-tiba kamu baru naksir cewek atau baru patah hati ya? Nah itu mungkin enggak, tapi kemungkinan paling mungkin ya, paling dekat ya. Jadi penjelasan itu makanya, cara membacanya harus dengan pakai penjelasan terbaik, the best explanation. Orang yang pakai jubah itu kiai, karena kemungkinan lain apa kira-kira pakai jubah itu? Kalau sudah kiai, ya, Pak Raji kan mesti. Pak Raji itu di kampung kan jadi kiai. Atau dukun tidak coba pelakonan. Atau itu saya the best explanation itu. Termasuk kalau bapakku yang pakai, ya umumnya besar memang bapakku kiai. Kan gitu. Jadi yang paling dekat, parameternya apa sih yang paling dekat itu? Kuncinya empat. Yang pertama predictability. Bisa diprediksi. Hari ini kayak gitu, besok juga pasti kayak gitu juga. Bukan fakta hari ini saja, tapi besok-besok fakta lain yang sama, kesimpulannya juga sama. Tidak cuma di sana saja kalau pakai jubah itu dianggap kiai, di tempat-tempat lain juga begitu. Itu namanya predictability. Kalau kalian bingung penjelasan terbaik apa, cari yang paling predictable. Yang paling besok-besok juga mesti gitu loh. Yang kedua koherensi. Kalau koherensi itu semua fakta, semua fenomena isinya sama, argumennya sama, nalarnya sama, modelnya sama, itu koheren, tidak berubah-berubah. Tidak berubah. Oh, tergantung Pak. Kalau pakai jubahnya di masjid, dia bisa dianggap kiai. Tapi kalau pakai jubahnya di karnaval, mungkin bukan kiai, itu cuma pengen pamer, itu berarti tidak koheren. Tapi koheren itu kan dalam kondisi apapun, ya orang yang pakai jubah dan serius dalam hidup, ya berarti dia kiai, itu koheren. The best explanation bagi mahasiswa yang apa ya, yang koheren, yang selalu begitu. Kamu yang hidupnya konsisten apa? Tidak punya uang adalah dia mesti bingung cari utangan. Nah, kamu tidak punya uang dan kamu datang ke teman kosmo. Kira-kira sebenarnya relasinya apa? Kan mau utang kan? Nah, itu berarti di mana-mana juga begitu berarti koheren. Gak ada yang punya cerita berbeda. Saya gak punya utang, gak punya uang, dan datang ke teman kosku mau ngasih nasihat. Kan yang mungkin apa yang ngasih nasihat, mau mikir awak dewi raisa. Koheren. Yang ketiga simplicity. Bisa sih dibulet-buletkan, mungkin gak kiai kalau orang pakai jubah itu, tapi gak simple. Yang paling simple, yang paling jelas, cepat sekali dipahami, itu ya kiai. Orang yang punya jenggot itu berarti dia ikut sunnah Nabi. Simple. Mungkin bisa 1001 argumen yang lain, tapi yang paling simple itu. Dia suka dengan sunnahnya Nabi dengan pakai jenggot. Mungkin sebenarnya tidak sih, mungkin karena penggemarnya Oma Irama, atau mungkin karena dia malas aja ngukur jenggotnya, atau macam-macam. Tapi simplicity yang paling sederhana itu. Kalau ada orang Islam punya jenggot, itu biasanya karena ikut sunahnya Nabi. Simple, simplicity. Ada orang Islam yang celananya congklang, itu berarti sama, dia mungkin maunya ikut petunjuknya Nabi. Paling simple. Mungkin ada banyak argumen yang lain, mungkin karena mode, mungkin karena gaya, mungkin karena nyaman dipakai. Kan nyaman itu kan, longgar dan congklang itu kan enak dipakai, apalagi kalau pakai kolor nyopotnya cepet. Gak pakai sabun kan kalau congklang, jarang ya congklang ini biasanya pakai kolor. Simple penjelasannya gitu loh. Kalau kemana-mana pakai sarung, biasanya anak ini santri. Simple kan? Yang paling masuk akal santri. Santri kan gak harus dari pesantren. Santri kan punya definisi sendiri. Tapi yang paling simple santri. Ya mungkin macam-macam, gak cuma santri. Tapi yang paling sederhana itu santri. Itu namanya the best explanation. Dari sekian banyak hipotesis, yang paling mungkin adalah yang paling simple. Yang pertama kali masuk akal, itulah biasanya yang pas. Mungkin kamu pakai sarung bukan karena santri, ya mungkin karena kamu habis sunat, atau karena celanamu dicuci, ya bagaimana. Tapi yang paling sederhana itu karena mentalmu mental santri. Lebih enak pakai sarung, simplicity. Dan yang terakhir, fruitfulness. Fruitfulness itu yang paling praktis, paling jelas kegunaan nyatanya, yang paling kontekstual, itu fruitfulness. Bisa sih orang pakai jubah itu dia sebenarnya pekerja, dia sebenarnya preman, dia sebenarnya pedagang, itu kalau di Arab. Tapi karena kita ngomongnya di Indonesia, kemungkinan besar dia kiai. Itu prinsip yang keempat. Jadi the best explanation, kegunaan praktis yang paling nyata kalau lihat orang pakai jubah itu kiai. Karena ini Indonesia, bukan Arab Saudi. Kalau Arab Saudi preman, petugas kebersihan juga pakai jubah dan punya jenggot juga dan pakai sorban juga. Gitu. Kalau petugas kebersihan Arab kesini datang ke masjid ini, kamu mesti rebutan cium tangan. Kenapa? Karena kalau di Indonesia pakai jubah, pakai sorban adalah kiai. Ya mungkin agak geser-geser dikit lah. Kalau full-fullnya konteksnya FPI mungkin. Kalau ada orang pakai jubah berarti dia mau ngamuk, mau nyerbu misalnya. Nah, karena kalau tidak sedang nyerbu kan dia tidak pakai jubah. Nyerbunya kalau pas, ah itu fruitfulness-nya berarti, oh dia berarti FPI kan gitu. Itu kegunaan fruitfulness, penjelasan terbaik, the best possibility. Kenapa harus ada abduksi? Karena banyak dunia manusia yang tidak eksak, sifatnya hipotetis. Kayak contoh-contoh di atas tadi kan hipotetis. Kayak ini kan, jika rajin maka lulus ujian, jika lulus maka senang, maka rajin kan kayak tadi. Jika kamu nyontek maka orang tuamu senang, itu kan hipotetis semua. Masa iya orang tuamu senang gara-gara kamu nyontek? Alur logikanya benar, tapi mungkin dia tidak secara abduktif harus diperhatikan lagi. Apa iya kayak gitu? Dicari best explanation-nya. Oke, mode ketiga adalah generalisasi. Generalisasi itu kayak induksi, tapi biasanya didefinisikan induksi yang tidak lengkap. Jadi mengeneralisir dari beberapa ke dianggap semua. Hanya melihat satu dua orang mahasiswa kemudian disimpulkan seperti itulah semua mahasiswa. Itu namanya generalisasi. Orang berpikir kadang-kadang juga seperti ini. Ini sebenarnya jenis induksi, tapi induksi yang tidak lengkap. Cara menguji apakah generalisasimu valid apa tidak, yang pertama adalah apakah sampelnya cukup atau tidak. Dari 1000 mahasiswa, apa cukup kamu hanya meneliti 2? 2 itu pun dua-duanya mantan pacarmu, dan karena kebetulan tidak perawan, terus kamu simpulkan semua mahasiswa sekarang tidak perawan. Nah, itu kan generalisasi. Apa ya cukup hanya gara-gara 2 itu yang kemarin nolak kamu, terus kamu simpulkan kayak gitu. Nah, itu coba dicek. Kalau ada orang melakukan generalisasi, coba cek sampelnya berapa. Terus cukup gak sih sampel itu? Kenapa? Karena prinsipnya generalisasi, semakin banyak sampelnya, kemungkinan benarnya semakin besar. Hanya dari 1-2 orang, apa bisa itu menyimpulkan semua orang? Hanya gara-gara Imam Samudra dan beberapa orang dari sekitar 150 juta orang, apa bisa terus menyimpulkan bahwa Islam Indonesia itu sekarang sudah fundamentalis semua, sudah teroris semua? Nah itu coba dicek generalisasi yang seperti itu. Acara TV itu sekarang semuanya sampah. Nah itu dia melihat dari berapa acara TV. Kalau dari 10 dia lihat 8 berarti dia benar. Tapi kalau dari 10 dia hanya lihat 1, nah itu ya. Film Indonesia itu tidak ada yang mutu. Karena dari 10 film, 9 film horror, 1 film yang bikin ngantuk. Film serius itu yang biasanya film bikin ngantuk. Nah, itu berarti masuk akal. Tapi kalau dari 10 kamu cuma lihat 1, nah, coba dicek lagi apa layak generalisasi itu. Perhatikan juga kalau generalisasi itu berhubungan dengan manusia. Karena manusia itu makhluk yang paling susah digeneralisir. Dari 30-an orang yang ada di sini, kalau saya tanya satu-satu tentang satu hal, insya Allah jawabannya bisa 30 versi. Sangat susah digeneralisir. Meskipun bisa lah dilakukan polling, siapa yang milih Jokowi, siapa yang milih, bisa. Tapi kira-kira berapa jumlah yang dipolling, apakah itu representatif atau tidak, terus derajat kesenanganmu pada seseorang itu apa ya sama. sama-sama suka Jokowi, mungkin kalau diukur levelnya kamu ya sekedar suka aja, tapi yang sini sudah agak mengidolakan, yang sana malah mengkultuskan, bisa jadi begitu. Dan itu manusia, senangnya sama, tapi ada yang seneng banget, ada yang senang biasa-biasa aja. Dan itu manusia. Hati-hati kalau ada generalisasi yang hubungannya dengan manusia. Biasanya digunakan untuk manipulasi, biasanya untuk politik. Ini atas nama rakyat, ini atas nama umat. Itu coba hati-hati. 90% umat Islam di Indonesia itu setuju khilafah. Ayo kira-kira survei dari mana itu yang bisa bilang 90%? Saya kemarin baca tabloid isinya seperti itu, bahwa 90% orang Indonesia sekarang setuju khilafah dan memilih syariah sebagai hukum. Coba dicek, kira-kira cara menelitinya berapa orang yang ditanya, cara dia tanyanya gimana. Kalau kamu tiba-tiba ada orang tanya, Mas, setuju gak dengan syariat Islam? Kamu mau bilang apa? Maksud kamu bilang, enggak, saya enggak setuju. Setiap Islam pasti setuju dengan syariat Islam. Tapi apa sih syariat itu? Seperti apa pemahaman tentang syariat Islam itu orang bisa beda-beda. Kalau kamu enggak setuju kan jadi pekewo, enggak enak. Maksud Islam enggak setuju syariat Islam? Kamu setuju gak kembali pada Quran hadis? Mesti, ya setuju. Oh, berarti kamu, oh, ketika kamu mau setuju terus apa aku tahu otomatis kamu salafi atau wahabi? Kan gak mesti. Itu boleh, hati-hati dengan boleh yang mengarah ke manusia. Yang kedua, general, kalau tadi kan tanya jumlah sampelnya, yang kedua coba cek ada gak pengecualian. Dan pengecualian-pengecualian itu dihitung gak? Semakin besar pengecualian, semakin rendah nilai generalisasi. Maka hati-hati dengan istilah semua orang, semuanya, setiap. Itu biasanya menipu. Kalau kalian mau bikin generalisasi, biar hati-hati jangan pakai kata semua atau setiap. Bilang aja misalnya, itu tak kasih contoh. Pada umumnya, sebagian besar, kebanyakan orang, itu lebih aman dibandingkan kamu ngomong semua. Sebagian besar anak muda setuju dengan seks bebas misalnya, itu bisa, tapi jangan bilang semua. Enggak, dunia manusia biasanya agak susah kamu ngomong semua atau setiap. Setiap mahasiswa ingin cepat lulus, itu aja enggak mesti. Meskipun secara logis mungkin iya, tapi cara perhatiannya ada aja yang mikirnya aneh-aneh. Ngapain sih cepat-cepat lulus? Wong ya setelah lulus gak jelas mau apa. Lu kan ada yang gak pengen cepat lulus. Maka hati-hati dengan klaim setiap semua. Generalisasi sering menjebak orang. Yang keempat, ini saya agak cepat biar nyampe sampai akhir minggu depan kita ngomong cara mikir yang salah. Ini cara mikir yang benar. Setelah generalisasi, kita masuk ke kausalitas. Sebab akibat itu juga cara berpikir yang tiap hari kita pakai. Hanya manusia yang ngerti sebab akibat. Banyak hewan, banyak binatang mungkin bisa mikir, tapi mikirnya model titeng, model biasanya. Tapi yang ngerti sebab akibat itu manusia. Binatang bisa dilatih mainin bola. Tapi binatang gak ngerti ini bolanya sendiri apa bolanya orang lain, apa ini hasil nyuri apa enggak. Yang ngerti kayak gini manusia sebab akibat. Kalau di dunia Sofi itu dikasih contoh, kapan-kapan kita ada yang sudah baca novel Dunia Sofi. Kapan-kapan kalau kita off atau saya enggak bisa, tak kasih filmnya aja kan. Itu yang nulis orang Norwegia, sudah dibikin film juga sama orang Norwegia. Judulnya sama, Dunia Sophie, Sophie's World. Sayangnya terjemahnya bahasa Inggris. Nanti tak coba tak Indonesiain kalau ada waktu. Terus kita tonton bareng-bareng Dunia Sophie. Daripada kamu lihat saya tiap minggu kan suwe-suwe bosan. Aku lihat kamu juga suwe-suwe capek. Guys. Nah ya kan, yang di depan kan ya. Iya, coba yang mulus-mulus yang duduk. Aku mau ngomong semangat. Oke. Kenapa? Ya karena saya normal, ada kausalitas. Kalau sebabnya seperti ini, akibatnya juga. Kalau sebabnya kayak sebab akibat. Sebab akibat itu bisa dari sebab ke akibat, bisa dari akibat ke sebab, kebalikannya bisa dari akibat ke akibat. Bisa. Dari sebab ke akibat ya jelas sebabnya apa, terus disimpulkan, sekarang hujan, pasti motorku basah. Jadi kan masuk akal. Itu sebab ke akibat. Ada yang kebalikannya, dari akibat ke sebab. Di situ tak jumpai, aduh badanku kok panas ya. Terus kamu ke dokter, apa ya dok sebabnya kok badan saya bisa panas? Itu kan dari akibat ke sebab. Jadi tidak selalu mikir itu dari sebab ke akibat. Kadang-kadang juga kebalik, dari akibat ke sebab. Kemarin dia merenung aja, sekarang kok senyum. Kenapa ya? Itu kan kenapa itu kan berarti mencari sebabnya. Kausalitas. Orang kausalitas itu nalar paling dasar dalam diri rasionalitas manusia. Orang biasanya mikir, orang biasanya tidak mau cuma berhenti di fakta. Kamu mesti nyari sebabnya apa ya? Kenapa bisa begitu atau apa konsekuensinya itu nanti jadi akibatnya apa? Kemarin rukun koalisi, sekarang kok pecah? Kamu kan mesti nyari sebabnya apa ya? Atau kamu lihat pecahnya dulu. Ini pecah, besok mesti tawuran nih. Nah, itu berarti kan dari sebab ke akibat. Sebabnya pecah, terus akhirnya tawuran. Ada juga yang dari akibat ke akibat. Badanku kok panas ya? Terus kalau badanku panas ini, biasanya aku mesti tidur, mesti pingsan, mesti pusing. Nah itu kan badan panas ini kan disebabkan oleh sesuatu, tapi kamu tidak ngejar sebabnya, malah ngejar akibat selanjutnya. Dalam hidup sehari-hari, tiga ini sering bermain. Kadang-kadang kamu tidak nyari sebab dari akibat yang kamu lihat, tapi kamu malah nyari implikasi selanjutnya. Atau kamu berhadapan dengan sebab, terus melihat kira-kira akibat nanti apa. Itu kausalitas. Analisis di level apapun biasanya kayak gini kan. Sebabnya, kenapa ya kok nilai itu jelek? Terus kadang-kadang kamu nyari sebabnya ke belakang, tapi kadang-kadang kamu juga lihat akibat ke depan. Wah kalau nilai itu jelek gini, alamat ini. Besok mulang lagi, besok. Nah itu kamu melihat dari akibat ke akibat itu namanya. Tapi kalau kenapa nilai itu jelek, kamu nyari ke belakang. Dosennya jangan-jangan sentimen, kok gara-gara kemarin tak SMS itu terus dia marah. Nah, itu nyari sebab. Kausalitas. Kalau Aristoteles, ini materi tambahan sisipan. Kalau Aristoteles, sebab itu ada 1, 2, 3, 4. Ada sebab material, ada sebab efisien, ada sebab formal, ada kausa prima, sebab terakhir. Nanti dalam konteks tertentu kita akan ketemu lagi dengan ini ketika membahas Tuhan. Biasanya sebab final itu terus mengarahnya ke Tuhan, meskipun Aristoteles tidak pernah sama sekali ngomong bahwa itu terus Tuhan. Kalau sebab material, tak kasih contoh, Jakarta banjir. Sebab materialnya adalah karena Jakarta dikepung sungai. Sebab efisiennya, sungai-sungai yang mengepung itu alirannya tersumbat. Sebab formalnya, air sungai yang tersumbat itu terus meluber ke pemukiman, jadilah banjir. Terus sebab terakhir apa? Sebab terakhir itu kayak semacam tujuan, ada hikmah, ada. Itu sebab terakhir. Ada banjir itu ya biar manusia menjaga harmoni alam. Gimana caranya sungainya gak meluap. Itu sebab terakhir sebenarnya. Itu semacam dibikin kayak gitu biar orang sadar. Nah itu namanya sebab terakhir. Tapi ada sebab material sebelumnya, efisien dan formal. Kenapa kok kamu stres? Sebab kamu apa? Ditinggal pacar, sebab materialnya. Sebab efisiennya, karena kamu ditinggal pacar, terus kamu bingung karena sekarang kesepian. Nah, efisien. Sebab formalnya, ketika ditinggal pacar dan kesepian, kamu tidak tahu harus melakukan apa. Jadi kamu mondar-mandir tidak karuan, ngomong tidak jelas. Nah itu sebab kelemahan. Maka itulah mengapa kamu disebut orang stres. Nanti itu sebab material, sebab efisien, sebab formal. Sebab material itu materinya. Tapi materinya, kenapa Jakarta banjir? Karena ada sungai. Sebab efisien itu kondisi dari materi itu apa sih? Sungainya tersumbat. Sebab formal itu terus apa hubungannya sungai tersumbat dengan banjir? Nah, itu kan terus ketika sungai tersumbat, airnya meluap terus masuk ke pemukiman, itu namanya sebab formal. Dan terakhir puncaknya adalah Allah menurunkan banjir itu biar manusia sadar harmoni alam. Itu sebab terakhir kausa prima. Nanti kita ketemu yang kayak gini ketika ngomong Tuhan di Aristoteles. Di sini juga ada. Kalau kamu paham bacanya. Oke. Nah, sebelum kamu memastikan apakah sesuatu sebab, sesuatu itu jadi sebab atau tidak, pertama adalah apakah sebab itu yang kamu anggap sebab itu cukup enggak untuk melahirkan akibat. Kalau enggak berarti dia bukan sebab. Oh, kalau lihat tipenya anak ini, enggak mungkin kalau cuma gara-gara ditinggal pacar terus stres kayak gitu. Mungkin ada yang lain, mungkin enggak semata-mata ditinggal pacar. Oh, ternyata baru ketahuan. Dia enggak cuma ditinggal pacar, ternyata pacarnya ini membawa lari dompetnya misalnya. Nah, itu berarti baru itu sebab. Oh, pantas dompetnya dibawa lagi juga sih, mungkin dia stres. Nah, itu tadi sudah cukup. Kalau tadi cuma ditinggal pacar mungkin belum cukup. Kan dia cakep, dia bisa cari lagi. Oh, kalau dompetnya juga dibawa lari, ya pantas. Nah, ya. Jadi itu sebab. Atau perhatikan, jangan-jangan ada sesuatu yang menghalangi sebab untuk menghasilkan akibat. Ini kadang-kadang juga begitu. Apa ya contohnya? Jadi harusnya ini menghasilkan akibat, tapi ada penghalangnya. Enggak mungkin lahir kayak gitu karena jelas ada penghalangnya. Oh, dia sudah dapat ganti pacar baru kok. Enggak mungkin dia stres gara-gara ditinggal. Nah, itu kan berarti ada penghalang pacar baru. Berarti tadi yang kamu sebut sebab gara-gara ditinggal pacar mungkin bukan itu. Jangan-jangan ada sebab yang lain. Nilaimu E. Padahal kamu sudah belajar serius, pasti ada penghalang. Harusnya belajar itu akibatnya bagus. Tapi ini kok jelek, jangan-jangan ada penghalang. Coba dicek. Yang kita sebut sebab itu dia bisa anu enggak? Tampil secara utuh enggak? Tidak ada yang menghalangi enggak? Kalau ada yang menghalangi mungkin enggak. Bukan itu sebabnya. Dan itu. Dan yang terakhir, jangan-jangan ada sebab yang lain yang menghasilkan akibat itu. Bukan itu. Jangan-jangan tidak cuma Ghazali yang bikin peradaban Islam mandek. Jangan-jangan tidak cuma gara-gara umat Islam dijajah yang bikin kita mandek. Banyak negara lain yang dijajah, Barat juga, Amerika juga sebelumnya dijajah tapi bisa cepat maju. Jangan-jangan bukan karena itu. Cek sebab yang lain. Jangan-jangan bukan karena SMS-nya dia terus jadi senang. Jangan GR dulu. Mungkin karena dia patah hati terus nyari seadanya yang penting. Itu bisa. Tapi coba cek sebab yang lain. Jangan GR dulu, jangan pastikan dulu. Kekeliruan kausalitas ini sebenarnya harusnya minggu depan, tapi tak sampaikan dulu. Yang berpikir keliru namanya post hoc ergo propter hoc. Yakni jadi berpikir sesudah ini maka terus berarti karena ini. Jadi yang apa? Rentetan peristiwa kamu menafsirkan yang sebelumnya jadi sebab dengan yang sesudahnya. Itu tidak mesti. Banyak hal yang sebelumnya tidak selalu sebab bagi yang sesudahnya. Itu namanya post hoc ergo propter hoc. Jadi sebelum kamu ngantuk, kamu ngaji filsafat. Tapi tidak mesti yang bikin kamu ngantuk ngaji filsafatnya. Mungkin yang bikin kamu ngantuk karena tadi malam kamu begadang. Nah, itu namanya hati-hati sebab itu tidak selalu urutan. Ini sering orang salah dianggapnya sebab itu selalu peristiwa sebelumnya. sebelum ada penggerebekan di hotel Travel Fatona itu KPK punya banyak bukti. Jadi tidak cuma penggerebekan itu aja dan rekaman itu aja, dia punya banyak bukti yang lain. Jadi sebabnya bukan gara-gara penggerebekan itu. Nah itu hati-hati dengan post hoc ergo propter hoc. Kalau kamu mau mengkritik pikirannya orang, banyak orang yang cara berpikirnya seperti ini. Tidak selalu peristiwa sebelumnya itu jadi sebab dari peristiwa yang sesudahnya. Terus ada cum hoc ergo propter hoc. Minggu depan kita akan ketemu banyak istilah-istilah aneh kayak gini. Jadi pemikiran yang apa? Karena bareng terus itu disebut sebabnya. Kalau tadi kan beriringan. Kemudian misalnya apa? Karena ikan mati bareng itu contohnya. Hujan buatan, maka terus dianggapnya hujan buatan itu disebabkan oleh ikan mati itu disebabkan oleh hujan buatan. Karena kamu dapat nilai A itu bareng dengan apa ya? Kamu sedang sakit menjret, maka tidak bisa disimpulkan gara-gara sakit menjret itu kamu dapat nilai A. Kan gitu. Tidak selalu yang bareng itu terus karena apa? Jalan-jalan dengan pacarmu terus kamu dapat hadiah undian, bukan berarti jalan-jalan dengan pacar itu adalah sebab dari kamu dapat undian. Jadi banyak orang salah di situ. Ada yang karena iring-iringan peristiwanya, ada yang karena yang terlibat di situ. Oke, itu kekeliruan kausalitas. Yang keenam, analogi. Analogi itu berpikir dengan kias. Ini biasanya logika iklan itu semuanya pakai analogi. Iklan itu kan mengkiaskan. Pakailah citra, maka dalam 2 minggu kamu akan putih. Contohnya yang iklan di TV itu kan kamu pingin, di pikiranmu kan kalau saya pakai citra pasti aku putihnya kayak artis yang di TV itu. Nah itu analogi. Kalau kamu pakai extra joss, kamu akan bisa kerja siang malam tanpa henti. Nah itu cara berpikir analogi. Jadi banyak analogi ini selain sebab akibat sering kamu pakai. Pengalamannya orang, ya kan? Kemudian pengetahuannya orang kamu bandingkan dengan pengalamanmu dan pengetahuanmu. Kalau saya cocok pakai paramek, mungkin kamu juga cocok pakai paramek. Nah itu analogi namanya. Cara berpikir yang mengkiaskan, mencari persamaannya dengan yang lain meskipun tidak sama persis. Analogi itu ada yang peristiwa pokoknya, ada yang sebabnya, ada yang dianalogikan. Peristiwa pokoknya itu saya yang pingin putih, sebabnya itu citranya, analoginya adalah artis yang pakai citra. Itu analogi. Kalau kamu ngaca, kemudian koyo adirai, itu namanya cara berpikir analogi. Rambutku sudah kayak coba artis yang kamu seneng. Tapi bayangkan kan gitu. Jenggotku sudah gini, omai ramai. Nah itu namanya cara berpikir analogis. Jadi ketika kamu melakukan sesuatu, memikirkan sesuatu, mengucapkan sesuatu, yang terbayang dengan sesuatu itu tapi yang lain, yang kamu kiaskan dengan sesuatu yang kamu lakukan, itu analogi. Habis nonton film kebut-kebutan, terus besok kamu naik motor, bayanganmu kayak film tadi malam. Nah itu analogi. Dari kamu sebenarnya banyak bermain imajinasi dengan model analogi. Cara menilai analogi, coba cek kesamaan peristiwanya, sejenis benar apa enggak. Ya kan? Loh, kalau artis memang kulitnya sudah putih, pakai citra ya tetap putih dan mulus. Nah, kalau kami sudah gelap seperti itu, apa ya, terus pakai citra, pakai pemutih bisa putih dalam waktu 2 minggu. Coba dilihat jenisnya, apa sama persis. Orang Arab pakai jenggot, pakai jubah, dia tinggi, besar, gagah, pas peristiwanya. Faktanya, fenomenanya sesuai. Tapi kamu yang kecil, kurus, kering, Menggote lah, gabian terus. Apa ya sesuai? Kamu menganalogikan diri ini gajah kayak orang Arab. Oh, awakmu kuda kecil, nggak bisa besar. Nggak kok membayangkan gajah kayak orang Arab? Karena bisa. Terus aspek yang jadi dasar analogi, citranya, jenggotnya, itu kan dasar analoginya. Kamu merasa kayak orang Arab kan cuma gara-gara jenggot. Apa yang relevan? Hanya gara-gara jenggot kamu merasa kayak orang Arab. Nah itu, coba dicek. Apa yang pas? Hanya gara-gara lotion terus berhubungan dengan kulitmu bisa putih apa enggak? Warna kulit bisa berubah enggak selain lewat operasi plastik? Bisa. Kamu bisa sih kulitmu jadi putih, tapi pucat. Caranya gampang, gak usah keluar sebulan. Kayak kamar, jadi putih. Pucat tapi. Iya. Terus sifat analoginya jangan keliru. Jenggot itu tidak ada hubungannya dengan Arab dan tidak Arab. Mungkin hubungannya dengan sunnah dan tidak sunnah. Jadi kalau pikiran hubungannya sama Arab dan tidak Arab, ya keliru misalnya. Kan gitu. Itu sifat analogi namanya. Harus pas. Itu dianalogikan apanya sih? Kan gitu. Saya kayak Adiran. Itu apanya dulu? Kalau badannya enggak, baunya mungkin ya. Nah itu harus jelas dulu analoginya apa gitu. Saya kayak artis, apanya dulu? Kan gitu. Saya dan Syahrukan itu sebenarnya mirip aja. Apanya? Sama-sama laki-laki. Nah itu kan sifat analoginya. Jadi jangan keburu kaget, jangan keburu marah, jangan keburu bingung kalau ada orang bilang-bilang saya kayak artis, saya kayak jagoan, saya kayak itu apanya dulu? Sifat analoginya harus jelas dulu. Kemudian kalau jelas samanya juga harus jelas bedanya apa. Analogi itu kan gak sama persis. Yang lain semuanya beda sih kecuali baunya. Nah itu unsur yang berbeda dan relevan. Yang terakhir, relevansinya harus jelas. Kalau enggak, ya bisa kacau. Kalau relevansinya enggak pas, berarti analogimu keliru. Enggak relevan. Kamu ngambil analogi itu untuk apa sih? Oh, untuk anu yang berhubungan. Kayak tadi loh, naik bis itu kan memabukkan. Tapi kan enggak relevan kalau ditarik hubungannya dengan minuman yang memabukkan. Karena ini hubungannya sama minuman. Bis itu enggak ada hubungannya. Maka enggak apa-apa kamu mabuk di bis, bis itu enggak haram. Karena mabuk dan tidak mabuk yang dibahas dalam fikih itu hubungannya dengan makanan dan minuman. Kan itu relevansi namanya. Oke, itu analogi. Yang terakhir, saya gak perlu menjelaskan 3-4 pertemuan kita ngomong ini, yaitu berpikir dengan dasar otoritas. Otoritas itu berarti pengetahuan orang lain atau pengalaman orang lain yang kamu percayai. Kenapa kamu harus percaya pada otoritas? Karena kita manusia terbatas pengalamannya dan juga penalarannya. Setiap orang punya batasnya sendiri, punya ahlinya sendiri. Kadang-kadang yang dikuasai satu orang tidak dikuasai orang lain, maka terus dia menyandarkan pada yang ahli di bidangnya. Itu namanya berpikir bersandarkan otoritas. Oke, ini cara mengujinya. Tak baca aja. Kalau kamu mau percaya pada otoritas atau tidak, yang pertama adalah sejauh mana kepercayaanmu pada otoritas itu. Dia punya motif apa sih? Dia layak kamu percaya atau tidak? Itu silahkan kamu cek sendiri. Kamu percaya padaku sama-sama ngajar filsafat dengan misalnya dosen yang lain atau penguji filsafat, pengkaji filsafat yang lain sebesar apa? Mungkin pada saya 10%, pada dia 90%, pada orang yang sana 100%. Nah itu coba kamu ukur sendiri kewibawaannya, otoritasnya. Kalau saya dibandingkan profesor filsafat dari UGM mungkin tidak ada apa-apanya. Nah itu kan beda. Kamu bersandar padaku, tapi kalau ternyata profesornya ngomong beda, kan kamu lebih percaya pada profesor itu. Nah itu derajat kewibawaan. Sama-sama ngomong fikih antara saya dengan kiai ulama yang ahli fikih, ya jauh. Saya ngerti fikih dikit-dikit, dia ahlinya. Maka kamu merujuk ke ulama kan, gak merujuk ke saya. Kalau kamu percaya ke saya, oh itu kiamat. Ya. Jadi saya kemarin sholat dengan orang, enggak sengaja sih, cuma di masjid yang saya bilang ke Probolinggo itu, jamak sama mau jamak mas, yo orangnya kita jamak kosor ya, isak dan maghrib, oke. Begitu sholat pertama, aduh kok dua rakaat, jangan-jangan isaknya dulu, kalau di sapi yang dulu ya isaknya dulu pak. Sholat kedua, aduh kok dua rakaat lagi, jangan-jangan tak tanya mas kok dua-dua, dulu ya ini kan kosor. Maghribnya juga dua, nah, iya kan, jadi bisa jadi dua, satu setengah kan gak bisa, satu setengah. Aku yang belum mau main, iya lah juga. Jangan-jangan kalau dulu di kosong jadi satu. Dua. Yo, paksa saya ulang lagi. Tapi ya, nunggu dia keluar tapi gak enak kan mengingatkannya. Tapi itu udah tak niati maghrib, lu jangan-jangan isaknya dulu ini cuma dua wis ora apa-apa manut imam. Yang kedua tak niati maghribnya. Lha dua lagi. Bisa kan? Nah, ini berarti dia enggak bisa disandari, hati-hati. Otoritasnya jangan salah. Kadang-kadang orang karena afiliasi partai, keberpihakan kelompok, motif ekonomi itu kadang-kadang perlu dipertanyakan. Orang ini pinter sih, cuma kok kelihatannya motif ekonominya kuat ini. Ambisi pribadinya luar biasa. Coba hati-hati saya. Karena ada kan yang kiai tiap hari ambisinya luar biasa, lebih besar ambisinya daripada tausiahnya. Pengin ngumpulin uang sekian biar bisa ini, pengin nah itu oh, ambisius banget ya coba deh. Hati-hati ambil jarak dulu, jangan-jangan enggak pas ini disandari jadi otoritas. Ujian kedua adalah coba cek apakah pengalaman hidup orang yang kamu sandari ini relevan dengan bidang yang kamu percayai. Kamu percaya padaku dalam hal filsafat, iyalah masuk akal aku kuliah filsafat. Kalau fikih kan kamu gak percaya, aku gak pernah kuliah di syariah. Itu maksudnya menguji kedua. Kenapa ini harus ditanyakan? Karena jarang orang yang ngerti segalanya. Biasanya orang itu ahli di satu bidang, di bidang yang lain dia tidak berdaya. Maka cek dulu, kamu pas gak percaya pada orang ini sesuai dengan pendidikannya, sesuai dengan keahliannya. Untuk penyakit, kamu harus ke dokter. Untuk urusan bangunan, kamu harus ke arsitektur. Untuk kan itu namanya, coba diuji, jangan kebolak-balik. Kalau kebolak-balik, berarti keliru secara otoritas. Jadi kalau ada orang berargumen dengan dasar otoritas, coba dicek, ahlinya enggak yang disandari itu. Kalau enggak, kritik aja berarti dia keliru. Tentang politik, kok kamu taklifnya pada Oma Irama? Wow. Iya, itu hati-hati, jangan-jangan keliru. Oma Irama, dan kalau tentang musik, dangdut, kamu taklif pada Oma Irama. Tapi tentang politik, masuk Oma Irama. Jangan salah. Sekarang kan banyak itu kan, yang enggak jelas. Artis apa politikus apa iya kan yang subur itu paranormal kok sekarang nyalur presiden. Kira-kira kalau dia berfatwa itu fatwa yang derajatnya mistik apa derajatnya politik. Jangan-jangan nanti saya bikin keputusan ini karena dibisikin oleh Eyang Gaib, itu kan susah kamu bantahnya karena kamu gak ngerti Eyang Gaibnya kayak gimana. Menguji ke bapak. Yang ketiga adalah orang ini objektif enggak? Mungkin pendidikannya relevan, tapi jangan-jangan dia enggak objektif. Dia ahli kesehatan sih, tapi dia enggak objektif karena dia sambil jual obat, karena sudah terlanjur perjanjian sama apotek, sama farmasi. Maka orang sakit panas saja dikasih antibiotik yang harganya 200 ribu. Akan ada yang coba dicek lagi objektivitasnya. Menguji yang ketiga. Dan yang terakhir, coba dicek. Hanya kamu saja yang percaya ke dia atau banyak orang lain? Kalau banyak orang lain, kemungkinan kamu benar. Tapi kalau hanya kamu saja, coba hati-hati. Kalau hanya 30 orang ini saja yang percaya bahwa saya ngerti filsafat, coba kamu belajar lagi, cek di buku-buku, jangan-jangan saya keliru. Tapi kalau banyak orang, mungkin ribuan orang percaya padaku, ya mungkin kamu enggak harus terlalu khawatir. Nah, itu menguji namanya. Jadi percaya pada otoritas itu ya, tapi coba dicek lagi, diuji lagi otoritas-otoritas yang kamu percaya. Itu model ketujuh. Jadi kita sudah dapat cara berpikir 7, kewibawaan, analogi, kausalitas, generalisasi, abduksi, induksi, dan deduksi. 7 ini sebenarnya nyawanya, nyawa dari cara berpikirmu setiap hari. Masterlah di 7 ini, mungkin kamu sudah bisa kritik, sudah bisa analisis, sudah bisa mencermati persoalan, mengomentari masalah. Dari 7 ini saya cuma ringkes inti-intinya. Kamu perdalam silahkan baca di buku-buku logika cara berpikir yang benar. Minggu depan kita masuk ke cara berpikir alternatif dan cara berpikir yang salah. Kalau ini yang pakem, yang paketnya seperti ini orang mikir. Oke, waktu dialognya jadi tinggal 5 menit. Gak apa-apa kalau ada yang tanya yang belum dipahami. Kalau waktunya gak nyampe, kita lanjutkan minggu depan kalau ada pertanyaan. Waktu kita masih panjang, gak ada yang ngejar, gak pakai SKS, gak pakai ujian, gak ada batas, jadi nyantai aja. Sak seneng-senengmu, sak gak paham ditanyain aja. Kalau saya nawarin pertanyaan, gak harus pertanyaan edisi hari ini. Minggu-minggu lalu yang gak paham, tanyakan lagi, gak apa-apa. Kalau saya bisa jawab, tak jawab. Kalau gak bisa, minggu depan lagi. Kok tak cari-cari, tak belajar juga masih gak bisa. Yo, ayo kita undang orang lain, ayo belajar bareng-bareng, ditanyain yang lebih ahli. Tidak usah gaya. Saya ngomong di sini bukan saya pameran bahwa saya ngerti filsafat. Cuma kita ayo belajar bareng-bareng. Karena pameran di depanmu untungnya apa juga? Pameran di depan TV banyak orang ngerti di depan. Kalau kamu kan ya, silakan. Ya. Saya kalau selesai materi ini sebenarnya saya mulai merasa sebenarnya mahasiswa di Indonesia ini banyak yang tidak logis, termasuk pada saya melihat gitu. Nah, apa ya? Ya kalau kita ngomong prosentase sedikit sekali lah yang memegang kaidah-kaidah, masih memegang kaidah tentang pola berpikir aja. Kalau kita berbicara mahasiswa ini masih katanya pikirannya diandalkan atau bagaimana. Tapi sekarang saya lihat dari saat ini selesai berapa orang ya dalam selama ini saya ini, mungkin ya teman-teman gini aja yang dan teman-teman ini berapa persen dari kondisi mahasiswa hari ini. Nah, pertanyaannya sih simpel sebenarnya, tapi ya ini sebenarnya gara-gara ini menjadikan kita itu apa ya, gemes gitu. Ini ngatasi kondisi kayak gini ini kayak apa ini? Iya, saya nggak tahu untuk yang lain, tapi untuk kalian ini nggak sederhana. Kelihatannya sederhana. Caranya gini, identifikasi dulu. Nggak harus kamu praktek. Kalau praktek ini dia akan masuk dalam dirimu dengan cara pertama perhatikan orang ngomong, orang berargumen, orang berdiskusi, terus kamu identifikasi. Oh, kalau nalar dia kayak gitu itu model induksi. Ya. Kalau itu namanya abduksi. Ya. Oh, itu namanya analogi ya kayak gitu. Nah, itu coba kamu pintar-pintar mengidentifikasi itu. Nanti lama-lama gaya itu akan masuk ke dirimu. Oh, kalau dia pakai deduksi, nah ini namanya modus. Salah dia, oh itu salah, karena dia ya kan, konsekuensinya kok diafirmasi mesti begitu, harusnya konsekuensinya itu diingkari, gitu. Jadi coba lihat acara TV debat, acara TV itu nanti kamu lihat argumen dia pas benar dia pakai analogi. Oh menurut saya dia analogi yang keliru. Dia pakai otoritas, tapi otoritas yang dia sadari nggak pas. Harusnya otoritasnya bukan itu, tapi kayak gitu. Loh, siapa Ruci Tompul kok ngomong tentang itu? Harusnya yang ngomong tentang itu bukan Ruci Tompul, tapi kan ngomong. Jadi kamu ngerti ini, praktekkanlah, praktek paling mudah pertama-tama. Karena kalau kalian sendiri yang mempraktekkan satu-satu kan bingung. Identifikasi pikirannya orang aja. Nanti lama-lama dia mengalami internalisasi masuk ke dirimu. Loh, saya sendiri yang ceramah kayak gini, ya saya nggak jamin ngomong juga ngerti. Wah, ini saatnya saya analogi. Ya kan? Saya ini harus induksi ya, enggak yang mengalir aja, tapi lama-lama dia terlatih. Jadi dasarnya pikiran itu, dasarnya akal itu, kalau kamu biasakan lama-lama terlatih sendiri. Kayak kamu ngaji itu loh, mungkin kamu gak hafal Quran, tapi kalau kamu rajin ngaji, ada orang ngaji keliru, kamu ngerti. Ah, kedengarannya kok gak enak ya, rasanya keliru itu, coba dicek, biasanya memang keliru, kalau kamu nyarajin. Itu dasarnya akal. Ah, itu kan juga begitu, berpikir juga begitu. Yang terbiasa berpikir lurus, kalau ada orang tiba-tiba pikirannya belok, itu mesti kamu risih mendengarnya. Oke, tipsnya itu. Jadi dengerin aja kalau ada temanmu disuruh, temanmu ngomong, dan kamu bisa tidak harus mengkritik dia, tapi memetakan dia. Anda tadi pakai analogi, cuma kalau analoginya model seperti itu, relevansinya kurang pas. Karena ya benar sih sama, tapi kan samanya itu sama di aspek yang sangat kecil lah, kayak gitu loh. Kamu sama dia sih sama, cuma kan maksudnya kan sama-sama buatnya, padahal harusnya cuma sama baunya aja, jadi gak relevan kalau dihangat gitu. Itu kamu bisa mengkritik. Kamu tadi pakai otoritas, kamu bersandar pada buku, tapi ini pelajaran filsafat, sandaranmu kok buku komik. Menurut saya otoritasnya coba dicek lagi deh, mana kamu percaya dari komik yang ada itu. Dulu saya punya mahasiswa kan gitu, referensinya sering-sering Coppinghoo. Di Coppinghoo itu kan banyak ceramah manusia itu nasibnya tidak pasti sesuai dengan zaman, kan kan Coppinghoo itu ada ceramahnya. Dia bikin makalah, referensinya Coppinghoo. Buka siang su, jilid sekian, oh, Coppinghoo ngomong kan itu. Nah itu otoritas, tapi apa ya relevan otoritasnya pakai, bahwa Coppinghoo komiknya komik Cina kan. Apa iya data-data sejarah yang dia sebut itu valid? Wong dia nggak ngerti bahasa Cina. Atau seandainya valid, apa bisa dipertanggungjawabkan? Kenapa tidak cari yang memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan? Misalnya buku-buku sejarah Cina, kan itu. Nah, itu nalar kewibawaan, nalar otoritas. Oke, kalian akan lebih jelas kalau ketemu minggu depan dengan cara berpikir yang salah. Karena cara paling gampang untuk apakah kamu keliru atau enggak itu kamu ngerti kelirunya di mana. Kalau ini kan sifatnya afirmatif, yang benar itu kayak gini nih. Biasanya lebih mudah kalau kamu tahu yang salah itu kayak gini. Dan itu kita lihat minggu depan. Ada sekitar 20-an jenis cara berpikir yang salah. Namanya logical fallacy. Sambil kalau ada waktu besok kita tambah dengan nalar yang tidak jelas, tidak runtut, tapi harus begitu. Namanya fasih logik dan berpikir lateral, berpikir yang harusnya ke sana, tapi sebenarnya yang benar itu bukan ke sana tapi ke sini. Itu namanya berpikir lateral. Dalam hidup kadang-kadang kamu harus pintar berpikir lateral, nyari jalan terobosan. Lurus sih lewat sana, tapi kalau lewat sana biasanya buntu, nggak selesai-selesai. Terobos aja lewat sini, sama-sama ketemu kesimpulan. Itu namanya berpikir lateral. Nanti kita lihat minggu depan. Setelah logika, kita baru masuk ke hermeneutika. Logika itu ngomong yang pasti-pasti, yang terukur, yang tertib, teratur. Kalau hermeneutika ngomong yang serba relatif, serba manusia yang tidak bisa dipastikan. Caranya pakai hermeneutik. Selanjutnya kita bahas setelah selanjutnya. Oke, ya. Masih ada. Iya. Tentang tadi asas-asas logika tadi, saya masih merasa ada apa ya, janggal itu ketika mencontohkan, misalkan dalam identitas ya, harus mengakui adanya prinsip identitas. Ketika dicontohkan, kalau saya Muhammadiyah, misalkan seperti itu kan, jadi harus mengakui Muhammadiyah. Kalau saya tidak, berarti misalkan dianalogikan atau di, bisa dikatakan saya NU. Nah, kenapa tidak bisa ada jalan tengah seperti itu? Padahal ketika kemudian ketika seperti itu, nanti kan akan hubungannya identitas itu apakah dengan subjek ataukah objek? Misalnya seperti itu. Nah, kalau dengan subjek, ketika kita identitas itu berhubungan dengan subjek sebagai kita sebagai pelogik ya, orang yang mencoba berpikir logik itu, kalau kita sudah masuk seperti itu, otomatis kita akan berpikir dengan alur yang seperti itu juga. akhirnya kita masuk, misalkan kalau saya masuk ke alun NU berarti saya sudah masuk ke sini, tapi kalau saya masuk ke Muhammadiyah berarti saya pakai alunnya itu juga. Nggak bisa menemukan jalan tengah, mungkin sebagai jembatan lah kalau itu. Tapi kalau ini contohnya contoh-contoh seperti benturan ya, mungkin yang dicontohkan benar-benar seperti itu. Nah mungkin kan tidak bisa menjadikan satu bagaimana merangkul semua mencari jalan tengah yang terbaik. Mungkin seperti itu. Oke. Tak kasih contoh yang gampang aja ya. Contoh Nu Muhammadiyah kok mesti tidak itu anurut jilat. Ini apa? HP. HP adalah HP. Itu prinsip identitas. HP bukan mikrofon. Itu prinsip kontradiksi. Ya kan? Tidak ada bukan HP dan sekaligus bukan mikrofon. Itu tidak ada. Bukan HP bukan mikrofon ya barang lain. Itu namanya prinsip excluded middle. Tidak ada antara-antara. Saya tidak marah juga tidak senang, tidak sabar. Ah itu susah kan? Marah dan sabar itu dua hal yang bertentangan. Orang harus tinggal di salah satu state, tidak bisa di dua-duanya. Saya marah, itu identitas, marah itu marah. Tapi kontradiksinya, kalau saya marah berarti saya tidak sabar. Excluded middle berarti tidak mungkin saya sekaligus marah dan sekaligus sabar. Itu excluded middle. Contoh paling gampang itu. Jadi tidak mungkin saya di saat yang sama ada di dua state sekaligus. Saya pasti ada di satu state. Kalau saya ada di satu state, berarti saya tidak ada di situ yang lain. Kalau saya sedang marah, berarti saya tidak sabar. Ya kan? Marah ini identitas, A sama dengan A. Kontradiksinya, kalau saya marah berarti saya tidak sabar. Excluded middle berarti tidak mungkin saya secara sekaligus tengah-tengah, tidak marah juga tidak sabar. Pasti kalau tidak marah ya mesti masih sabar. Nah itu contoh paling gampang. Contoh-contoh manusia kayak NU kayak itu nanti kita bahas belakangan biar kamu gak bingung. Ini buku. Ya kan, itu identitas sudah kan, A sama dengan A. Kalau buku, berarti dia bukan keresek. Ya kan, ini tidak bisa buku sekaligus keresek. Itu aja, paling gampang guys. Contoh kalau ilmu alam itu gampang. Sama, saya gundul dan sekaligus tidak gundul itu tidak bisa. Antara gundul atau bodoh, ini cuma itu. Saya gundul berarti kontradiksinya saya tidak botak. Saya tidak kodrol, berdoa itu dia melukutak. Nah, dan tiada jalan tengah. Tidak mungkin saya sekaligus kondrol, sekaligus kondrol. Ya kamu bisa ngayar, pakai wig pak. Enggak, wig itu enggak kondrol, itu kan palsu. Tapi enggak mungkin, itu namanya prinsip excluded middle. Enggak ada jalan tengah, enggak ada antara-antara. Kalau enggak A ya B. Oh, sesuatu tidak bisa. Dua hal yang bertentangan tidak mungkin ada di ruang dan waktu yang sama. Itu excluded middle namanya. Tiada jalan tengah. Bisa dipahami? Ya, arahnya ke situ lah. Nanti yang manusia, yang NU Muhammadiyah, sebenarnya saya bisa menjelaskan. Cuma yang tak jelasnya kamu bingung lagi nanti. Intinya itu. Oke? Sudah ya? Masih ono. Terakhir ya mas? Yang lain disimpan buat minggu depan. Iya. Ini sebenarnya saya mau melanjutkan istri, tapi ini saya menarik sekali. Ternyata kan saya bermain sebulan. Iya. Saya menarik, apa namanya pelajaran ini. Jadi tentang hubungan saya. Saya tadi apa namanya tentang mengambil logika dengan induktif tentang saya tadi. Maaf ya kalau saya salah, soalnya saya bukan mahasiswa. Iya. Terus saya ngomong mungkin nggak jelas ya. Enggak apa-apa. Yang mahasiswa malah enggak jelas tentang. Ya. Tadi model ngambil apa namanya itu logika induktif itu. Ya. Siapa yang kalah sebenarnya? Apakah orang yang biasanya kan dari pertanian atau bisa dikatakan eksakta itu ya? Ya. Atau mungkin orang yang di TNI yang dikatakan tadi? Orang tua-tua dulu siapa yang kalah sebenarnya? Saya nggak tahu. Kebiasaan yang apa induktif tadi coba diulangi. spesifik khusus spesifik tersebut, kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di masyarakat, misalnya petani, kebiasaan-kebiasaan tersebut kan yang telah terjadi di masyarakat itu jadi pengalaman bagi orang-orang yang bercocok tanam. Jadi pada bulan A biasanya kan terjadi, atau misalnya pada bulan tersebut ada udara yang tidak baik untuk kita bercocok tanam. Tapi ketika itu dipakai oleh orang-orang terdahulu atau orang-orang penyelidikan tradisional, tapi disalahkan oleh orang-orang eksakta. Nah itu disalahkan. Lalu siapa yang salah sebenarnya? Apakah orang-orang tradisional tersebut atau orang-orang yang merasa dirinya modern tersebut? Oke. Yang pertama, kalau induksi itu sebenarnya kita ngalami dia dari induksi itu. Cara berpikir dari ngalami A, ngalami B, ngalami C, terus kita simpulkan, nah kayak orang Jawa, kalau bulan-bulan gini waktunya nanam padi, kan itu niteni cuaca, dan itu terus dilanjutkan karena ilmu itu dari pengetahuan. Mungkin yang ngerti itu pertama enggak banyak orang, satu orang, terus dia mempraktekkan itu dan sukses, yang lain mempraktekkan itu sukses, terus dianggap ini, oh berarti memang harus kayak gini. Itu namanya pengetahuan induktif. Dari fakta-fakta parsial disimpulkan jadi teori umum bahwa kalau bulan-bulan gini saatnya menanam padi. Nah, cuma kemudian kelemahannya induksi adalah ketika muncul fakta yang berbeda, ketika muncul variabel yang berbeda, yang lama ini terus jadi dipertanyakan. Tidak ada yang salah. Om eksak yang menyalahkan itu karena dia lihat, loh kok ini ada bulan-bulan gini tidak cocok untuk yang tadi katanya cocok, sekarang jadi tidak cocok nih, musimnya jadi berubah lagi nih. Itu kan berarti yang semula dianggap benar sekarang gugur sudah, jadi salah. Oleh karena itu orang terus sering menyebut pengetahuan induksi itu pengetahuan yang paling familiar dalam hidup sehari-hari, tapi juga sekaligus derajat validitasnya lemah. Kenapa disebut lemah? Karena dia bisa ganti kalau ada kondisi yang berubah. Tapi kita tiap hari pakai ini, karena kalau nggak pakai ini kita nggak bisa hidup. Kita nggak bisa berpedoman dengan, pokoknya saya nggak percaya dengan yang biasanya. Saya percaya semua hal harus diteliti sendiri, kan nggak mungkin. Kita harus berangkat dari niteni peristiwa A, niteni peristiwa B, niteni peristiwa C, kan selalu begitu. Motor itu kalau biasanya nggak bunyi, tiba-tiba gerut gitu, biasanya terus kamu simpulkan businya mesti, ya kan, di starter nggak bisa, akinya mesti, mungkin bukan akinya, tapi kamu selalu akinya kenapa, diten, bisa jadi ini salah, ternyata sebenarnya diteliti enggak, oh ternyata bukan, berarti yang tadi kamu diteni ternyata keliru. Yang salah siapa, nggak ada yang salah, itu yang disebut keterbatasan pengetahuannya manusia. Kamu bilang, setiap manusia mati, itu kan induksi. Kamu lihat orang zaman dulu mati, orang sekarang mati, berarti besok juga orang-orang akan mati. Ya kan? Ini kan nalar induksi namanya. Tapi secara eksak, kamu nggak bisa sebenarnya memastikan orang besok mesti mati, wong kamu nggak ketemu sama orang besok. Apa iya besok ada orang mesti mati? Jangan-jangan ada pengecualian. Ada kan nabi yang kamu bilang gak mati-mati sampai besok? Oh. Tapi kan ini tidak bisa dasar untuk memfalsifikasi bahwa setiap orang mesti mati. Kan itu. Jadi induksi kita gumuli tiap hari. Valid, dianggap valid karena memang disitulah keterbatasan nalar manusia yang tidak bisa merangkum seluruh realitas. Oleh karena itu kadang-kadang selain induksi terus orang butuh yang lain. Butuh deduksi, induksi yang dianggap paten terus jadi deduksi. Yang model bahwa setiap manusia mesti mati, setiap, nah itu kan namanya deduksi sudah. Dia jadi teori, kemudian berdasarkan teori inilah orang hidup. Setiap bulan Oktober mesti hujan, itu kan semula induksi. Titik-titik terus diteorikan dan teori ini diperdomani. Ketika diperdomani dan dijalankan, maka dia jadi deduksi. Ketika dari khusus ke umum, ketika umum ini diperdomani untuk diterapkan jadi khusus yang baru, maka dia jadi deduksi. Alurnya seperti itu. Tidak ada yang salah, Mas. karena memang manusia ini memang gitu. Orang dulu kenapa niteni seperti itu ya, karena sebatas itulah jangkauan wawasan pengetahuannya. Nanti saing dengan orang esak, muncul dengan teori baru, dengan fenomena baru yang dia lihat, mungkin dia memfalsifikasi yang lama. Tapi bukan berarti yang lama salah, tapi memang situasinya sudah berubah. Maka tidak fair kalau kamu mengkritik ulama zaman dulu atau ilmuwan zaman dulu dengan pikiran-pikirannya yang kamu anggap aneh. Kenapa? Karena memang di zaman itu luasnya pengetahuan masih sebatas itu, masih belum berkembang seperti kamu hari ini. Kalau dengan perspektif hari ini kamu mentertawakan ilmuwan lama, justru kamu menurut saya yang tidak sofia, tidak bijaksana. Orang zaman dulu ya memang wawasannya masih sebatas itu. Nah, kita hari ini membuktikan ada pengetahuan baru, wawasan baru, dan kita melahirkan teori baru yang beda dengan teori yang lama ya, karena kita ketemunya wawasan hari ini, teori-teori hari ini. Oke ya? Iya, asik sekali kita ngomong, saya lupa minum. Biasanya tak minum, nolak lali karena slide-nya banyak. Biasanya saya bikin slide itu 15-14, ini sampai 40. Ya, ngomongnya jadi agak cepat. Oke ya, ketemu lagi nih di depan dengan logika jilid 2. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum diakhiri ada pengumuman. Besok malam kita ada kenduri filsafat. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu. Ada kenduri filsafat. Nanti kalau ada yang untuk info lanjutnya, pas besok malam Mbak Isa juga yang ngisi Martin Suryajaya. Kalau teman-teman pernah dengar, dia yang menulis buku Lateralis Medialistis, kajian tentang Mahasiswa dan Pusat Pembangunan. Silakan meramaikan masjid. Baik, sebelum kita tutup, mari kita berdoa semoga ngaji kita hari ini barokah dan bermanfaat. Lihat dunia soleha, Fatihah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu PDF-nya, Mas. Apa? PDF. Yang bisa? Enggak tahu mana data. Ini kan. Matanya loh.